Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qala ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل بدعه ونبيله ضلاله وادرن في النار Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini kita masuk ke dosa besar ke-54. Judulnya budak yang melarikan diri dari tuannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalil, saya ingin memberikan mukaddimah dulu atau kronologis dari bahasan. Budak, istilah budak ini di dalam agama Islam ada. Siapa budak itu? Orang-orang yang berada di bawah naungan orang yang lain, yang disebabkan karena masalah peperangan. Misal, terjadi peperangan antara orang kafir sama orang muslim. Dua pasukan bertemu, kemudian dimenangkan oleh pasukan muslim. Maka semua yang ada di pasukan kafir, tidak terkecuali, itu namanya menjadi ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang, yang mutlak menjadi hadiah atau rampasan yang akan dibagi untuk mujahidin, baik itu personal prajuritnya, manusianya, mungkin hewan-hewan tunggangannya. Kalau seperti kita mungkin sekarang, mobil, pesawat, senjata-senjata yang digunakan, semua menjadi ghanimah, dibagi rata kepada mujahidin. Dan sudah pernah kita titik beratkan juga, ghanimah ini tidak boleh diambil kecuali setelah dikumpul, diberikan kepada pimpinan perang, nanti dia akan membagi rata kepada seluruh mujahidin tidak terkecuali. Tentu kita tidak bahas secara umum ghanimah ini karena harta rampasan perang cukup banyak. Kita fokus kepada manusia, personel perangnya. Kalaupun ada laki-laki dan perempuan dalam prajurit atau pasukan kafir, maka semua menjadi harta rampasan perang dan dibagi rata kepada mujahidin. Mereka punya hukum sendiri, budak-budak ini. Yang pertama, dianjurkan dalam Islam agar budak-budak ini pada saat dibawa naungan seorang muslim untuk dididik, diajar tentang Islam, dinafkahi hidupnya. Dan unsur timbal baliknya, mereka bekerja untuk tuannya. Mereka bekerja untuk tuannya. Budak-budak ini dianjurkan untuk dibebaskan, dididik, dibentuk menjadi seorang muslim yang baik, kemudian dibebaskan. Makanya kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran, hampir rata-rata denda atau hukuman orang yang melanggar, seperti misalnya seseorang membunuh orang lain tanpa sengaja, seorang atau suami istri berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Ini dendahnya, kafarahnya, dia harus membebaskan budak. Dalam Islam selalu Al-Quran kita temukan fatahriru raqabah, tahriru raqabah, pembebasan budak, pembebasan budak. Budak-budak ini yang dimaksud. Jadi pada saat dibawa naungan kita, kita dianjurkan mendidik mereka, menafkahi mereka, dan puncaknya dibebaskan. Makanya juga salah satu dari 8 golongan yang boleh teralokasikan ke mereka zakat adalah pembebasan budak. Jadi kalau ada budak-budak yang terikat, kita boleh bebasin bayar dengan zakat kita. Sampai hari ini masih ada keturunan budak yang memang belum terbebaskan semua. Yang saya tahu dari para guru-guru kami di Saudi, itu di Mauritania di Afrika. Dan sampai hari ini masih ada, kalau ada Muslim di Saudi yang memang melanggar mereka berhubungan biologis di siang hari Ramadan, kalau mereka punya kelebihan dana, mereka bebasin budak. Jadi dengan cara membayar 10.000 real ke yayasan-yayasan sosial di sana, LSM-LSM-nya, nanti mereka akan berangkat atau mengirim dana itu ke Mauritania dan membebaskan budak. Dan sampai hari ini juga banyak orang-orang yang mampu di Mauritania yang kalau mereka pergi haji, mereka bawa budak-budak mereka. Ini poin pertama, mendidik, menafkahi, dan paling bagus membebaskan mereka. Pembebasan budak pahalanya sangat besar. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, apa kelebihan membebasin budak?" Maka beliau diam, beliau tidak jawab. 2 bulan kemudian baru beliau jawab. Beliau mengatakan, "Mana yang 2 bulan lalu bertanya tentang fadilah bebasin budak?" Muridnya angkat tangan di belakang, "Saya Syekh." Kata Imam Malik, "Fadilahnya cukup banyak. Di antaranya adalah ayat Allah SWT yang berbunyi, 'A'udzubillahi faman ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a.' Siapa yang menghidupkan atau membebaskan seorang manusia dari kesusahannya, terutama di sini maksud adalah keterbudakannya, atau menolong orang yang sudah mau sakarat atau sakit parah kemudian dibantu misalnya didonor darah, ini itu, maka dia pahalanya sama dengan menghidupkan semua manusia. Jadi kalau bebasin satu budak, pahalanya itu sama dengan sekian miliar manusia kita hidupkan, berikan kesempatan hidup, berapa banyak pahala yang didapatkan gitu kan, luar biasa besarnya. Juga selalu diutamakan dalam kafarah, dalam benda tadi adalah bebasin budak, berarti memang dia adalah perbuatan yang sangat besar. Seperti orang berhubungan biologis yang hari Ramadan tadi, itu opsinya adalah mereka membebasin budak. Kalau tidak bisa, baru mereka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru mereka memberikan makan 60 orang miskin. Tapi bebasin budak nomor 1 di sini. Sama juga dengan orang sumpah salah, suruh bebasin budak. Ya kan? Kalau enggak bisa, maka dia boleh memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Kalau tidak bisa, baru berpuasa 3 hari. Jadi selalu kita lihat ada pembebasan budak. Terus muridnya tanya begini, "Wahai Imam, kenapa Anda baru jawab sekarang? 2 bulan baru dijawab." Perhatikan sosok ulama bagaimana. Mereka khawatir sekali jangan sampai mereka menyampaikan sebuah hukum tapi mereka belum pernah mengerjakan. Maka dia bilang, "Selama 2 bulan ini saya lagi kumpulin uang untuk ya membebasin seorang budak dulu. Setelah saya lakukan baru saya sampaikan kepada kamu fadilahnya." Jadi mereka ingin menjalankan dulu baru mengajarkan. Dan ini satu hal yang luar biasa, ilmunya diamalkan terlebih dahulu. Juga sedikit pelajaran besar di sini. Kita dalam belajar agama ini saudaraku, seperti Anda hadir di majelis ilmu ini, bukan hanya sekedar datang meramaikan majelis. Lupain teman aja, lupain bagusnya masjid, lupain retorika ustadznya, lupain apa saja yang berhubungan dengan masalah indikasi duniawi atau penyebab saja, tapi fokus kepada hal ini adalah kebutuhan saya, karena dengan ilmu iman saya akan bertambah. Beda orang hadir di majelis ilmu dengan tidak hadir imannya, dan dengan iman itu akan terdongkrak amal saleh saya. Tapi ada sebuah poin penting dalam masalah ilmu ini yang banyak orang lupakan. Ada 4 hal yang Anda harus titik beratkan dalam masalah ilmu ini. Yang pertama, belajar seperti Anda hadir di majelis ilmu ini. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, ajarkan. Dan yang ketiga, bersabarlah dalam mengerjakan 3 hal ini. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Mungkin tadi antum kesini macet, terutama yang tempatnya jauh. Mungkin capek bekerja tadi, tapi dilongin waktu. Mungkin banyak kendala, mungkin Anda masih lapar, ada yang masih haus, mungkin ada yang penat, ada yang pusing tadi dari kerjaan, ada yang mungkin masih punya masalah rumah tangga, mungkin ada yang masih punya masalah dengan utang, mungkin yang belum dapat kerjaan, beragam macam hal. Tapi kita sabar dalam menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah kata kunci kita bisa menuntun diri kita agar bisa jalan di muka bumi ini dan benar tidak salah. Kemudian kita mengamalkannya. Juga ini butuh kesabaran mengamalkan ilmu. Sekarang kita belajar apapun ini saudaraku, bukan hanya sekedar oh begitu ya, tidak. Tapi jalankan, bagaimana diamalkan itu semampu mungkin. Bahkan setiap muslim kata ulama dianjurkan agar meniatkan dalam hatinya agar sebelum dia meninggal dia menyempurnakan seluruh perintah agama. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa Ramadan, haji. Rukun Islam yang 5 ini dibagi 3 lagi oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada pilihan, tampaknya orang kafir, syahadat dan salat. Ada yang wajib tapi boleh diganti di hari lain kalau ada uzur, itu puasa Ramadan. Ada yang wajib tapi bagi yang mampu. Banyak orang salah faham dengan kata-kata bagi yang mampu. Dia fikir, ya sudah, selama saya tidak mampu, saya tidak usah memikirkan zakat, saya tidak usah mentargetkan haji. Salah. Niatkan supaya saya sebelum meninggal harus jalanin. Saya kapan sih bisa ngeluarin zakat, bukan cuma menerima. Saya bisa haji dan menghajikan orang lain, atau perlu saya haji tiap tahunnya. Itu harus target. Orang yang seperti ini walaupun tidak sempat zakat dan tidak sempat haji, tetap dapat pahalanya. Dan beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Kata ulama, tantangan dari Allah SWT untuk zakat dan haji, siapa yang mau ya kelihatan menonjol dalam melaksanakan kewajiban ini, dia memang mengejar itu, dia mau. Yang kedua, amalkan. Juga ini berhubungan dengan poin keempat, butuh kesabaran dalam mengamalkannya. Yang ketiga, ajarkan. Banyak suami istri, bapak-bapak ngeluh, Ustaz, saya sudah hadir pengajian, sudah faham sunnah, tapi istri saya enggak setuju. Istri saya begini dan istri saya begitu. Sama ibu-ibu juga begitu, Ustaz, saya sudah hadir pengajian, suami saya malah tidak pernah tuntun saya. Saya kalau bangun sholat malam, malah dia tidak mau, dia tidur, dan seterusnya. Apa masalahnya? Tidak ngajarin. Coba kalau bapak-bapak pulang dari pengajian sini, ibu-ibu pulang, coba sampaikan kepada pasangan kita. Tadi saya hadiri pengajian Ustaz Khalid, belajar ini loh, bahas ini loh. Ceritain saja. Subhanallah, ada beberapa ibu-ibu pengajian yang sempat sampaikan ke saya, Ustaz, saya setiap pulang saya ceritain ke suami saya. Yang terjadi akhirnya, awalnya dia kayak jenuh. Dengar, Ustaz Khalid tadi bahas ini, Ustaz Khalid bahas ini. Tapi dia tidak menghardik ya, cuma menyampaikan, tadi saya belajar ini, terus saya cerita dengar tentang kisah ini misalnya, atau tentang hadir ini. Lama-lama subhanallah, dengan berulang kali dia selalu sampaikan, akhirnya setiap dia pulang, kalau dia tidak nyampaikan, suaminya tanya, tadi Ustaz Khalid bahas apa lagi? Gitu. Penasaran, dijelaskan. Akhirnya suaminya hadir di pengajian saya juga. Dan dengan adanya sinkronisasi ini, akhirnya jadi tambah enak. Kita mau puasa Senin Kamis, ya suaminya juga diajak, ya istrinya juga diajak. Mereka mau, akhirnya sama-sama, gak sendirian. Sholat tahajud akhirnya bisa berjamaah. Pergi majelis taklim akhirnya sama-sama. Jadi tidak, ya tidak bentrok. Itu dengan cara diajarkan. Berapa banyak orang diantara kita subhanallah, pembantunya kerja di rumahnya berapa tahun, 10 tahun dengan dia. Baik kalau sholatnya pembantu itu benar. Tidak pernah diajarin sholat, tidak pernah dikasih buku, tidak pernah dibeliin mukena, tidak pernah diperhatikan gitu. Orang-orang yang kerja dengan dia sebagai pegawai, siapa saja gitu. Hadiahin buku kalau tidak, ajarin, ajarkan ilmu itu. Kemudian sabarlah. Poinnya begini, kalau kita punya ilmu, contoh sholat, belajar masalah sholat. Kemudian yang kedua apa? Amalkan, praktekin yang benar sholatnya. Kemudian ajarkan, kemudian bersabar. Sabar dalam melalui masalah itu. Itu penting sekali. Ini dalam masalah untuk ilmu. Jadi ini bukan cuma sekedar seremoni, testimoni saja. Tidak, tapi ini adalah ilmu yang mesti Anda ambil dan Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kembali ke bahasan budak. Jadi yang pertama, kalau orang punya budak adalah mendidik dalam Islam. Dan dianjurkan untuk mengislamkan ya, tapi tidak dipaksa. Tidak ada paksaan. Bisa saja seorang budak itu tetap dalam agamanya, tapi mereka ya apa namanya, lebih baik kalau diislamkan, karena mereka dinafkahi, ditinggalkan di rumah. Dan ini beda dengan pembantu ya, beda dengan pembantu. Kalau pembantu orang bebas, bukan budak. Karena budak tadi kaidahnya adalah orang yang terjadi dari hasil rampasan perang, kan gitu. Atau orang tuanya termasuk dalam rampasan perang, kemudian punya keturunan. Karena juga terjadi di zaman Nabi SAW, budak laki-laki nikah dengan budak perempuan, gitu kan, dua-duanya budak, maka anaknya pun lahir masih dalam keterbudakan selama ayahnya belum bebas dan ibunya. Begitu hukum syar'inya, gitu kan, begitu hukum syar'inya. Gitu. Baik, ini berhubungan, dan Anda islamkan, paling baik Anda bebaskan, termasuk boleh bebaskan dari budak dengan zakat. Yang kedua, fahamilah hal-hal yang berhubungan dengan hukum syar'i, ya, atau pahami hukum syar'i berhubungan dengan masalah budak-budak ini. Ada bab dalam buku-buku fikih, kalau Bapak Ibu lihat, ditulis memang bab raqabah, berhubungan dengan hukum masalah budak ini. Di antara hal yang harus difahami, budak-budak itu ya, mereka kalau laki-laki tidak punya kewajiban hadir Jumat. Mereka boleh tidak hadir Jumat kalau budak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jumat itu wajib kecuali bagi 4 orang. Yang pertama wanita tidak wajib Jumat, yang kedua musafir tidak wajib Jumat, yang ketiga anak-anak yang belum balig tidak wajib Jumat, dan yang keempat adalah budak. Budak tidak ada kewajiban Jumat. Kemudian berhubungan juga dengan hukum mereka adalah, mereka kalau melanggar satu hukum, ya, misal berzina, la qadarallah, seorang budak berzina. Hukum dalam Islam kalau orang bebas dicambuk 100 kali. Kalau dia belum menikah, kalau dia sudah menikah hukumnya kan dirajam. Tapi kalau budak yang berzina dia belum menikah, maka hukumnya dicambuk setengah hukuman orang-orang yang bebas. Jadi kalau hukumannya 100 kali orang bebas, maka 50 kali seorang budak dihukum. Juga berhubungan dengan masalah budak ini, kalau ada seorang budak wanita yang direbut ya oleh seorang laki-laki muslim dari peperangan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an au ma malakat aymanukum, atau yang kalian rebut dengan kekuatan tangan kalian peperangan. Laki-laki dalam Islam boleh berhubungan biologis dengan dua wanita, istri yang dinikahi sah atau budak wanitanya yang dia dapatkan dari peperangan, walaupun dia tidak menikahinya. Perhatikan hukumnya, walaupun tidak dinikahi dia boleh menggaulinya. Kalau dia tidak membebaskan dan tidak dinikahi, maka anak yang lahir gitu kan tetap dihitung anak yang bebas ya, dan dia tidak, bukan anak haram, karena memang Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an au illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, haram meletakkan kemaluan seorang laki-laki di wanita yang tidak dihalalkan dalam agama kecuali pada istri-istri mereka atau budak wanita mereka yang mereka rebut dengan peperangan. Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak wanita seperti Maria Kiptiyah. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Maria. Maria ini adalah budak wanita dari Mesir yang dihadiahkan oleh raja Mesir yang telah disurati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya masuk Islam. Kemudian dikirimlah raja Mesir itu sebagai tanda terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikirimlah seorang wanita bernama Maria Kiptiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bebaskan dari keterbudakan dan dinikahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak dari Maria yang bernama Ibrahim. Begitu pula budak wanita yang lain dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sofia. Sofia binti Huyai. Ini tadinya harta rampasan perang Sofia ini dari wilayah Khaybar. Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anha in ummul mukminin adalah seorang pendeta Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Jadi waktu terbunuh Huyai bin Akhtab, kemudian Khaybar semua direbut oleh kaum muslimin, maka semua penduduk Khaybar satu benteng jadi kondimannya muslimin. Salah satu yang masuk dalam lingkaran tawanan yang dibagi adalah Sofia. Dan tadinya jatuh di tangan bagian salah seorang sahabat Nabi. Lalu tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari siapa namanya sahabat, tapi yang jelas datanglah seorang sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, Sofia binti Huyai, anak seorang raja Yahudi yang lebih pantas menjadi pendamping Anda. Jadi Nabi SAW pun datang melihatnya, lalu Nabi mengatakan kepada sahabat yang dapat bagian Sofia, saya akan bayar ganti Sofia dengan yang lainnya. Maka dia setuju pun, diberikan oleh Nabi SAW kalau tidak salah 10 orang budak laki-laki ditukar. Maka diambil Sofia dan Sofia dibebaskan Nabi SAW dari keterbudakan, kemudian dinikahi dan dibebaskan menjadi seorang istri. Baik, ini berhubungan dengan hukum. Juga berhubungan dengan masalah hukum syar'i. Kalau seorang budak dibebasin, antum bebasin misalnya dengan kalimat saja, saya bebasin kamu, saya bebasin kamu, itu sudah bebas dia. Dan tidak bisa lagi tuan dia bilang, udah saya gak jadi bebasin, gak bisa tarik. Kalau sudah mengatakan saya bebasin kamu, maka berarti sudah bebas. Cara pembebasan budak bisa dengan cara tuannya mengucapin tadi, atau si budak ini membayar. Misal dia bilang, saya ingin bebas tuan. Bagaimana caranya? Kata tuannya, bisa asal kamu tiap bulan membayar katiba, membayar uang tertentu. Misal kau bayar kepada saya 1 juta sebulan, kalau kau sudah bayar dalam 1 tahun 12 juta, maka kau bebas dari keterbudakan. Itu boleh. Berarti si budak membebaskan dirinya dengan hasil keringatnya. Dengan hasil keringatnya. Ini dibolehkan dalam Islam. Kan pembebasan budak dengan cara dibebaskan oleh tuannya. Dan ini pahalanya sangat besar. Atau tuannya memberikan syarat yang akan ditebus oleh si budak ini, selama itu tidak haram maka dibolehkan. Dijelaskan dalam hukum syariat dengan dikenal dengan hukum katibah. Gitu kan? Jadi dia menebus, ya, membayar dengan hasil keringat dia. Hasil keringat dia. Dan ada mungkin beberapa hal yang berhubungan dengan hukum budak, tapi mungkin saya tidak terlintas sekarang. Yang jelas, kalau antum bebasin budak, kan gitu, maka diistilahkan, diberikan nama maula. Misal, si A membebaskan budaknya yang bernama si B. Maka si B ini dikatakan dalam namanya maula si A. Maula itu artinya pernah jadi budaknya si A. Dan ini tidak aib dalam Islam. Kalau anda baca buku sejarah, mayoritas ulama kita dari kalangan budak sebenarnya. Mayoritas ulama kita dari kalangan budak. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang luar biasa. Antum kalau baca ciri-cirinya, luar biasa. Orangnya kulitnya hitam, kakinya pincang, mata kanannya rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Tapi karena dia hafal Al-Quran, dia hafal jutaan hadis, menjadi ulama besarnya Mekah. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, itu kan. Dan ini bukan menceritakan aib Atha rahimahullah, tapi ulama memasukkan dalam jarh wa ta'dil dan menganggap ini adalah bukan aib. Justru dengan adanya kekurangan Atha itu berarti pujian bagi dia, karena kekurangan itu tidak mengganggu kedudukan dia karena ilmunya. Atha rahimahullah, seorang budak diperjualbelikan di pasar Mekah, dibeli oleh seorang wanita Mekah, lalu dia bekerja. Itu kan, dia bekerja. Pagi hari dia kerja untuk tuannya, ya. Kemudian siang hari pada saat tuannya tidur, dia pergi ke halaqa ulama di Masjid Haram di Mekah. Kemudian malam hari dia sholat tahajud. Dia sholat tahajud sampai pada tingkat dia luar biasa. Sementara dia kerja pun, tuannya sendiri melihat dia setiap hari datang orang belajar, tanya hukum. Ya Atha, hukumnya ini apa? Ya Atha, hukumnya ini apa? Karena dia tiap hari hadir di halaqa ulama. Tiap hari hadir. Dan Atha ini seorang tabi'in, artinya belajar langsung dari kalangan sahabat. Atha bin Abi Rabah punya guru dari sahabat, itu tidak kurang dari 40 sampai 50 orang sahabat jadi gurunya. Itu luar biasa, sahabat Nabi langsung. Di antara guru utamanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, ya, sahabat Nabi yang di kalangan sahabat sendiri dianggap ulama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini murid utamanya dia Atha bin Abi Rabah. Jadi saking dia suka belajar, akhirnya dia jadi pintar, dia banyak orang bertanya, tuannya akhirnya bebasin. Caranya tuannya pergi ke musim haji, dia naik di atas batu di Mina, ibu ini lalu berkata, "Wahai orang-orang yang ada di musim haji ini, saksikanlah aku bebaskan Atha dari keterbudakannya, ya, untuk agama ini dan kaum muslimin." Karena dia tahu bahwasanya Atha ini akan menjadi seorang ulama besar. Sampai-sampai pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang ke Mekah setelah Nabi SAW meninggal, gitu kan, di masa tabi'in, datang. Begitu orang dengar Abdullah bin Umar datang radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat, orang pada berkumpul tanya, "Ya Abdullah bin Umar, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa?" Orang pada bertanya. Abdullah bin Umar begitu mereka kumpul tanya, "Untuk apa kalian kumpul?" "Untuk bertanya hukum." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Untuk apa kalian bertanya kepada saya, wahai penduduk Mekah, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah?" Artinya kata ulama, Atha bin Abi Rabah sudah dianggap sosok pengganti Abdullah bin Umar di Mekah, gitu kan? Itu seorang budak yang dibebasin. Artinya tidak menutup kemungkinan seorang budak menjadi orang yang luar biasa dalam Islam, gitu kan? Luar biasa dalam Islam. Bahkan ada kisah Atha bin Abi Rabah yang diangkat oleh para ulama yang luar biasa, gitu. Atha bin Abi Rabah dikeluarkan fatwa waktu itu oleh Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Umayyah yang sangat terkenal dengan keimanan dan ilmunya juga, gitu. Sampai Abdul Malik bin Marwan ini mengeluarkan fatwa, mengeluarkan syarat tidak boleh memberikan fatwa di musim haji pada masa itu kecuali Atha bin Abi Rabah, enggak boleh ada yang lain. Karena luar biasa ilmunya, dan di musim haji ini biasanya orang salah dalam fatwa. Jadi tidak boleh sembarangan, gitu. Satu waktu datanglah Abdul Malik Marwan ini lagi tawaf. Setelah tawaf dia bilang sama dayang-dayangnya, mana syekh kalian, mana guru kalian, maksudnya Atha bin Abi Rabah. Kata pengawalnya, di kemahnya syekh, di kemahnya wahai Amir Mukminin. Datanglah Abdul Malik Marwan ini datang ke kemahnya. Di kemahnya Atha ini dia lagi sholat sunnah. Kemudian dia lihat orang-orang pada antri di depannya. Lalu disampaikanlah kepada Atha, ada khalifah datang. Atha berdiri, nyambut, salaman. Yang menyampaikan kisah ini mengatakan, saya tidak sangka bahwasanya itu adalah Atha bin Abi Rabah yang selama ini namanya harum di Damaskus. Orangnya kulitnya hitam, kakinya pincang, matanya kanan rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Secara fisik kurang sekali gitu. Pelukan sama khalifah, lalu duduk bertanya, khalifah sudah saling bertanya apa kabar dan segala, lalu ditanya oleh Atha bin Abi Rabah. Atha bin Rabah tanya kepada khalifah, perhatikan ilmu ya, sudah mengangkat derajat orang, mengalahkan para jabatan para raja-raja, para pedagang-pedagang, para orang-orang kaya. Ilmu meninggikan derajat orang yang luar biasa gitu. Kata Atha, wahai Amir Mukminin, untuk apa Anda datang kepada saya? Ada enggak yang saya bisa bantu? Lalu Amir Mukminin mengatakan, iya, ada yang saya ingin tanyakan. Atha tanya lagi, yang Anda ingin tanyakan berhubungan dengan urusan dunia, urusan Anda pribadi kah? Maksudnya fatwa pribadi atau fatwa tentang negara? Kata khalifah, ya, urusan saya pribadi, saya ingin nanya tentang hukum-hukum haji saja. Apa kata Atha? Maaf Amir Mukminin, karena Anda datang untuk urusan pribadi dan di sini tidak ada bedanya antara raja dengan masyarakat biasa, silakan Anda keluar dari luar kemah, ikut antri. Atha menyuruh raja antri. Mohon maaf saya bahasakan ini, bukan kayak kita. Orang lagi macet disuruh pindah semua mobilnya. Orang sudah antri 2 jam kita dipindahin semua. Ini dari mana hukumnya? Mestinya pemimpin mengalah, mestinya. Bahkan dia harus rasakan bagaimana penderitaan masyarakat supaya dia hilangkan itu. Kalau dulu tidak, Atha berkata apa? Silakan Anda keluar antri Amir Mukminin. Lalu khalifah mengulangi, apa yang kau ucapkan wahai Atha? Dia bilang, Amir Mukminin, di sini tidak ada bedanya antara raja dan masyarakat biasa. Dan Anda sendiri yang menunjuk saya menjadi mufti, saya menyampaikan fatwa. Dan orang-orang sudah antri sebelum Anda di luar kemah. Kalau masalah kerajaan, maka saya akan dahulukan Anda. Maslahat muslimin silakan, tapi Anda pribadi enggak bisa. Pengawal-pengawal khalifah ini jengkel sebenarnya, tapi mereka enggak bisa ngomong gitu kan. Ini kisah nyata. Lalu semuanya pergi keluar. Anehnya, Amir Mukminin lagi antri atau enggak peduli sama sekali. Tetapi dia kasih fatwa, tenang, santai, sudah selesai sampai Amir Mukminin datang, kasih fatwa keluar. Atau enggak merasa bersalah, enggak apa. Ilmu akan membuat iman itu ada, dan iman ini kalau sudah ada bobotnya makin berat, akan membuat luar biasa, kita enggak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak takut lagi pada manusia, enggak takut lagi kehilangan, enggak bisa makan, yang memberikan makan, minum, rezeki, pasangan hidup, anak, sembuh dari penyakit, hanya Allah Azza wa Jalla. Enggak ada hubungannya dengan manusia semua. Dokter cuma bilang semoga lekas sembuh, enggak bisa bilang pasti sembuh, gitu kan? Tapi Allah bisa memastikan Anda sembuh tanpa berobat. Masalahnya kita kurang keyakinan itu, kurang gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi terbakar di api? Karena keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, ya Allah, aku yakin api ini kau yang ciptakan. Dan fitrahnya pun engkau yang buat dia panas. Maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Jadi dingin langsung. Enggak terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang belum tertancap dalam hati kita. Masih ragu. Benar enggak ya? Kalau haram enggak apa-apa deh saya buat. Mungkin kalau saya tidak buat nanti malah saya tidak bisa makan. Bimbang dengan masalah akidahnya. Enggak kokoh. Enggak bisa. Apa yang terjadi? Amir Mukminin pun pulang ke istananya. Dalam kisah yang dikatakan kemudian dikumpulin semua anak-anak, ya, anak-anak keturunan dia, cucunya, anaknya dia, pasangannya semua ada di musim haji. Lalu dia bilang, wahai anak-anakku, belajarlah ilmu. Karena ilmu, dengan ilmu kalian akan diangkat derajat kalian. Bahkan kalian akan mengalahkan kedudukan para raja-raja, kedudukan para pedagang-pedagang, pejabat-pejabat, semua dikalahkan. Bahkan dengan ilmu, fisik, kekurangan fisiknya akan dilupakan oleh orang. Dilupakan semua. Orang akan lihat ilmunya, orang tidak lihat lagi fisiknya, gitu kan? Seperti itu. Dan saya tidak pernah ada yang memperlakukan saya seperti ini kecuali Atha yang memang dia lebih pintar daripada saya. Tapi ini contoh. Ada ulama kita dari kalangan budak, itu bukan aib. Hasan Basri rahimahullah, siapa yang tidak kenal nama Hasan Basri, seorang ulama tabi'in, adalah mantan budak. Ayah dan ibunya itu budak, gitu kan? Budak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dibebasin dari keterbudakan, lalu dia menjadi belajar agama, lalu menjadi ulama besar. Dan cukup banyak ulama-ulama yang kita lihat dari kalangan ini. Intinya ada hukum budak dalam Islam, tapi diatur sedemikian rupa. dibebasin dari keterbudakan, dididik, gitu kan. Lalu kita perlu memahami tentang hukum-hukum berhubungan dengan masalah budak ini. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang memiliki budak, maka sebaiknya dia memperlakukannya sebagaimana dia memperlakukan keluarganya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW sendiri punya budak juga. Tadi saya sebutkan budak wanita yang dibebaskan. Ada budak laki-laki seperti Zaid bin Harithah. Itu budak Nabi SAW yang membantu-bantu beliau. Jadi tetap dalam keterbudakan gitu kan. Lalu Nabi SAW bebaskan beliau dari keterbudakan. Lalu disebutlah Zaid bin Muhammad diganti. Ya namanya karena Nabi SAW anggap sebagai anak angkatnya. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim makana Muhammadun aba ahli min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi, penutup para nabi, gitu kan. Maka diubah namanya Zaid bin Haritsah dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah, kembali ke nama ayahnya yang sebelumnya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bebaskan juga dari keterbudakan. Nabi bebaskan dari keterbudakan. Baik, semua itu tujuannya adalah untuk ya memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan kita dari sisi pelayanan dan memenuhi kebutuhan para budak untuk belajar dari tuannya, untuk belajar dari tuannya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, hargailah dan hormatilah para budak kalian, perlakukanlah mereka seperti keluarga kalian sendiri karena Allah telah menjadikan mereka di tangan kalian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Ada sebuah hukum yang lain yang saya perlu titik beratkan. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi ibu-ibu yang bertanya masalah ini. Tadi saya bilang kalau budak perempuan boleh digauli oleh laki-laki tanpa menikah. Tidak berlaku sebaliknya. Jangan budak laki-laki berhubungan dengan perempuan tuannya, itu enggak boleh dalam Islam. Karena hadis Nabi SAW mengatakan apa? Janganlah benih salah seorang di antara kalian ditimpa oleh benih yang lainnya. Ini makna hadisnya adalah tidak boleh perempuan memiliki dua orang pasangan, baik itu poliandri, laki-laki dua, ya, suaminya atau suaminya dua. Kalau laki-laki kan poligami, kalau perempuan berarti poliandri. Tidak ada poliandri dalam Islam, gitu kan? Karena benihnya tidak boleh tertimpa, gitu kan? Tidak boleh tertimpa. Begitu pula dengan budak, ya, budak itu tidak boleh. Budak laki-laki boleh dimiliki oleh seorang wanita muslimah, tapi tidak boleh menjadi atau menggauli atau berhubungan biologis, gitu kan. Dia cuma bisa membantu seperti kasus Atha bin Abi Rabah tadi rahimahullah. Kemudian juga Abdullah bin Umar punya budak juga yang lain bernama Nafi'. Dan Anda kalau lihat dalam ilmu hadis, sanad hadis, sanad itu fulan riwayat dari fulan, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Itu namanya sanad. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad hadis. Kalau kuat sanad hadis, maka hadisnya bisa jadi sahih dan sangat luar biasa dipakai dalam agama kita. Sanad emas, ya, dikatakan sanad emas di dalam hadis adalah Nafi', Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini selalu ditulis dalam kurung Maula Ibnu Umar. Berarti bekas budaknya Ibnu Umar, yang Abdullah bin Umar didik menjadi ulama besar. Dihafalkan hadis, jadikan seperti anaknya sendiri, gitu kan? Maka dibentuk menjadi seorang ulama besar. Kata ulama, sanad emas dalam hadis adalah Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad emas dalam masalah hadis, tapi ada Nafi'. Dan Imam Malik seorang yang bebas tapi belajar dari mantan budak yang dibebaskan karena dia ilmunya, ya, ilmunya meninggikan derajat seseorang. Baik. Kita masuk ke inti bahasan sekarang. Kalau seandainya ada seorang budak yang masih di bawah naungan tuannya, dia dinaungi, dididik, dinafkahi, gitu kan, belum dibebasin, maka dia tidak boleh lari dari tuannya. Kalau dia lari, si budak tadi dosa besar, nggak boleh. Kecuali dia dibebasin oleh tuannya, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh pindah tangan, tapi boleh si tuan menjual si budak kepada temannya, boleh. Saya jual budak saya ini, maka dijual, dibeli, gitu kan? Sebagaimana Abu Bakar membeli Bilal, gitu kan? Lalu dibebasin. Itu dalam Islam memang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan sangat keras seorang budak yang lari dari tuannya. Dan ini hukumnya ya sangat tegas dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Bukhari kitab Al-Ashribah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu shalah." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima untuknya. Nabi SAW juga bersabda, ayyuma abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah. Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya, maka telah terlepas jaminan suaka darinya. Maksudnya tidak ada jaminan, ya, dilindungi lagi oleh pemerintah Islam yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku. Kemudian beliau mengangkat dalil yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan, disebutkan di sini oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dan juga disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, penulis buku ini. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la tas'alu lahum hasanah. Al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalih wal mar'atu as-sakhitatu 'alayha zawjuha hatta yarda." Wasukranu hatta yashuwa. Perhatikan baik-baik, tiga golongan yang tidak diterima sholat mereka oleh Allah dan pahala kebaikan mereka tidak akan dilaporkan atau dibawa naik ke langit. Pertama, budak yang kabur sampai dia kembali kepada majikannya. Jadi dia enggak boleh lari, gitu kan. Harus tetap sama tuannya. Seorang yang kedua, seorang istri yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridho. Kecuali kalau memang si suami berbuat kezaliman, beda. Suami lagi mabuk, kemudian mukulin istrinya, gitu kan, atau dia caci maki, kemudian dia memaksa istrinya untuk melayaninya. Ini tidak boleh. Haram hukumnya, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, seorang istri hanya karena kekayaannya, hanya karena kecantikannya, dia sombong terhadap suaminya, membuat suaminya akhirnya kecewa atau marah, gitu kan? Maka ini masuk dalam kategori wanita atau seseorang yang tidak diterima sholatnya, ya, sampai ya, dan tidak diangkat amal sholatnya ke langit. Ya, di sini dikatakan seorang istri yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho. Dan sudah kita pernah jelaskan juga hadis Nabi SAW, maukah kalian saya tunjukkan wanita ahli surga yang kalau dia berbuat salah atau dia ya, atau suaminya yang berbuat salah, dia datang sambil memegang tangannya dan berkata, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan atau engkau ridho kepadaku. Dan saya sudah jelaskan juga itu hari pada akhwat kita. Subhanallah, laki-laki itu sudah punya fitrah di lapangan. Memang diciptakan Allah untuk menagih hutang, untuk bekerja keras, untuk berjihad menghadapi panasnya matahari, debunya kok jalanan, semuanya itu memang diciptakan untuk itu. Perempuan diciptakan dengan kelembutannya memang untuk mengurus rumah, didik anak, hamil, menyusui dan seterusnya. Maka kalau ada wanita ya, coba menggunakan sistem kekerasan, sistem sifat laki-laki pada suaminya, yang terjadi suaminya akan menghadapi dia seperti menghadapi laki-laki, gitu kan? Kalau menyuruh makan saja mengatakan, itu makanan sudah siap, silakan makan. Misal, maka yang terjadi suaminya mungkin tidak akan sentuh makanan itu. Karena memang dia berhadapan, atau suaminya akan mengatakan, iya nanti aja saya baru makan, misal. Juga dengan bantah, karena berhadapan dengan karakter laki-laki. Tapi kalau subhanallah perempuan menggunakan karakter kewanitaannya dengan kelemah lembutannya, maka tentu itu akan atau sulit akan sulit dihadapi oleh kaum laki-laki. Mereka akan malah suka dengan itu, ya. Kalau kita bahasakan tanda kutip, bisa tunduk dengan apa yang diinginkan oleh wanita. Tunduk di sini bukan berarti dia menghina dirinya, tidak, tapi artinya dia akhirnya istrinya masakin-masakan dia jadi makan. Istrinya mengajak dia berhubungan biologis atau diajak keluar, maka dia penuhi, karena memang dia sudah diambil, sudah didapatkan ridhonya gitu. Nah, kalau ada istri yang suaminya murka, ya, tidak, Allah SWT tidak akan terima sholatnya sampai suaminya ridho. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar. Orang yang mabuk sampai dia sadar, ini tidak akan diterima sholatnya dan tidak akan diangkat amal sholatnya ke langit. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Mustadrak, dalam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, tapi ini secara marfu', ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, la'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Allah melaknat orang yang berwala kepada bukan tuannya. Jadi kalau ada pun budak yang mengatakan dibebasin sama tuannya, lalu dia bilang, bukan ini tuan saya, yang mana tuan saya? Dia mesti maula A, dia enggak, dia bilang saya maulanya si B. Maka ini Allah SWT melaknat dia karena perbuatan tersebut, ya, semua perbuatan tersebut. Ini hukum syar'i sendiri. Kemudian hadis yang terakhir dalam masalah bab ini adalah kata hadis Fudala bin Ubaid radhiyallahu anhu secara marfu, beliau berkata, "Thalathatun la tas'al anhum, rajulun faraqal jama'a wa 'asa imamah wa famata 'asiyan, wa 'abdun abika famat wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unata fatabarrajat ba'da. Sudah masuk waktu. Ada tiga golongan yang mana janganlah kamu menanyakan tentang ancaman dosa atas mereka. Dan ini ulama mengatakan paling berat kalau seandainya ada satu perbuatan salah dalam agama yang Nabi SAW tidak tentukan kadar dosanya. Itu berarti luar biasa gitu. Tidak bisa dibayangkan. Di sini kata Nabi SAW ada tiga golongan yang mana jangan kalian tanyakan lagi bagaimana ancaman beratnya dosa atas mereka. Yang pertama, seseorang yang memisahkan diri dari jamaah ya, dan bermaksiat kepada pemimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat. Misal, ada seorang presiden negara Indonesia sudah diterima, si A. Kemudian dia sudah resmi ditunjuk. Anda golput atau ikut, intinya sudah diterima dia menjadi pemimpin. Maka apapun peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut, selama memang tidak melanggar agama, garis bawahi tidak melanggar agama, maka kita wajib patuhi. Sering saya bahasakan lampu merah misalnya, kan gitu. Itu tidak boleh dilanggar. Anda harus punya KTP, ikutin. Ijazah pakai foto, ikutin, kan gitu. Kemudian yang kedua, seorang budak melarikan diri dari tuannya lalu meninggal dalam keadaan demikian. Dan yang ketiga, seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat sedangkan suaminya telah memenuhi semua kebutuhannya, lalu dia keluar rumah dalam keadaan tabarruj atau menampakkan keindahannya kepada orang lain setelah kepergian suaminya. Insyaallah habis isya kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berhubungan dengan dosa besar 54 ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita dan memberikan kita ilmu yang baru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan salam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal sebelum saya masuk ke pertanyaan yang saya ingin titip beratkan. Yang pertama, kalau ikhwan dan akhwat yang tentu sering melihat YouTube atau mendownload ceramah saya melalui YouTube atau melalui web, anggaplah melalui YouTube saja ya. Karena yang saya ingin titip beratkan adalah YouTube-nya. Kalau selesai antum buka, coba diberikan isyarat dengan jempol yang menerima atau menolaknya. Itu ada manfaatnya ternyata. Jadi bukan cuma ceramah saya ya. Ceramah siapapun ustadz yang sifatnya antum lihat bagus atau ada tema-tema yang berhubungan dengan masalah keimanan bagus, ada di bawah tuh ada acungan jempol terima atau nolak gitu. Nah, kalau antum memberikan acungan jempol yang terima, makin banyak orang yang memberikan dukungan itu, nanti makin ditonjolkan. Jadi setiap orang buka YouTube yang disarankan itu gitu. Nah, sekarang kenapa kalau orang buka YouTube langsung tiba-tiba ada cuplikan yang tidak bagus? Mungkin ada cuplikan sedikit berhubungan dengan masalah porno lah, atau berhubungan dengan masalah gosip lah, atau lagu lah. Karena banyak sekali orang yang memberikan acungan jempolnya itu. Nah, saya lihat, saya coba buka waktu itu ceramah saya dan ada beberapa ceramah teman-teman ustadz itu, memang banyak yang nonton. Itu udah sampai satu cuplikan itu, satu tema itu mungkin bisa sampai ribuan. Nah, tapi tidak ada yang mengacungkan jempolnya atau tidak ada yang memencet, sehingga akhirnya tidak ada dukungan. Itu tidak diprioritaskan oleh YouTube-nya sendiri. Akhirnya kan antum juga mendukung agar ceramah-ceramah ini dilihat oleh orang lain. Nah, kalau memberikan dukungan itu yang saya ingin titip beratkan, poin pertama. Poin yang kedua, seperti biasa, ada beberapa buku yang saya referensikan, dan ini bukan setiap saat saya datang saya akan referensikan buku gitu kan. Dan saya sudah bahasakan setiap kali saya mampir di toko buku atau saya lagi melihat di sebuah brosur, saya lihat kemudian saya temukan ada buku yang pantas cocok dengan tema yang sedang saya bahas, maka saya referensikan. Jadi bukan semua buku gitu. Nah, ada beberapa buku yang saya baru lihat berhubungan dengan masalah sholat. Ini sangat bagus ya buku-buku ini, dan kecil. Kalau saya selalu lebih cenderung baca buku-buku kecil begini. Harganya murah, gampang dijangkau, dan dia fokus ke satu tema, jadi lebih bisa difahami gitu. Ini ada sifat sholat sunnah Nabi, kemudian ada panduan praktis sholat istikharah. Ini yang sering bertanya masalah istikharah. Bukunya kecil, gampang, mungkin lagi nunggu bus di jalur busway bisa dibaca gitu kan, lagi istirahat kantor. lagi iseng antara azan iqamah kalau sudah berdoa, sangat kecil dan bisa difahami. Kemudian ada etika imam dan makmum. Ini peneripnya satu ya, Ibnu Umar semua. Rata-rata saya lihat gitu, karena saya lihat kemarin brosurnya bagus, maka saya lihat ini. Etika imam dan makmum juga berhubungan dengan masalah sholat. Kemudian ada adab-adab dalam sholat berhubungan dengan masalah untuk meraih kesempurnaan sholat. Kemudian ada keutamaan dan waktu serta tata cara sholat tahajud. Nah ini sub, membahas sub ya, tema gitu, sub bahasan. Jadi tentang sholat tahajud aja, istikharah aja, jadi lebih mudah untuk difahami. Kemudian ada panduan praktis sholat berjamaah bagi wanita. Semua ini buku-buku kecil. Nah di sini juga tentu ada yang saya referensikan, buku yang sudah sering saya tunjukkan ya, yang tata cara sholat Nabi SAW dari wudu dan sholat yang bergambar, itu juga termasuk referensi dalam masalah sholat. Dan yang terakhir masalah ini, sholat berjamaah, mengapa sholat berjamaah, mengapa mesti berjamaah, sholat mengapa harus berjamaah. Ada juga sebenarnya yang sama ini yang saya pernah tunjukkan yang lalu, itu judulnya meraih berkah dengan sholat berjamaah. Nah, ini berhubungan dengan masalah sholat. Kemudian ada yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. Ini ada tuntunan menggapai keluarga sakinah kecil. Kemudian ini yang masih sering bertanya masalah hubungan biologis, sedikit-sedikit ustad ini, ustad itu, ya silakan baca fikih hukuman hubungan intim. Ini itu. Sini ada, kemudian ada kalau ibu-ibu atau akhwat kita di belakang, ada hukum haid, nifas dan istihadhah, juga panduan kecil. Kalau saya masukkan dalam referensi rumah tangga sebenarnya nih ya, karena bagi suami pun dia harus tahu. Masalahnya dia kalau istrinya lagi haid dan nifas tidak boleh digauli. Nah di sini juga laki-laki harus tahu hukumnya, jangan istrinya haid dipaksa nanti. Ini ada panduan nama-nama baik, nama-nama indah untuk anak. Jadi kembali kepada nama-nama yang berkah dan bisa, nggak ada masalah kalau nama anak kita belum jelas yang lalu ganti dengan nama yang baik gitu. Kemudian ada lagi buku yang umumnya berhubungan dengan masalah saya lihat judulnya sih berbeda-beda ya. Ada yang berhubungan dengan masalah doa. Ada dua buku, ini doa dan zikir untuk ibu hamil. Ada panduannya ya, doa-doanya. Kemudian ada juga ini berhubungan dengan doa kunci pembuka langit. Hukum sebenarnya bicara masalah doa semua ini isinya. Jadi masalah mana doa-doa yang mustajab, kapan waktunya mustajab, doa-doa yang dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan, apa saja yang bisa menolak doa seseorang. Jadi dibahasakan dengan judul ini. Kemudian ada bimbingan rohani untuk orang sakit. Mungkin kalau antum lagi tuntunan untuk pasien, dokter, perawat, keluarga yang sedang menjenguk, apa yang harus dilakukan gitulah. Mungkin antum ada yang dokter, ada yang bidan, perawat dan semuanya. Ini bagaimana menghadapi pasien, ada tuntunan-tuntunannya yang bagus di sini. Kemudian adab bertemu dan salam, jabat tangan dalam Islam. Nah ini supaya sekaligus memperbaiki masalah salaman dengan lawan jenis, berhenti, nggak perlu salaman lagi dengan laki-laki dan perempuan gitu kan, kecuali yang mahram. Itu sudah harus mutlak ditinggalkan, apalagi yang sudah sering hadir di pengajian, karena sudah jelas hadis Nabi SAW melarang. Ini cukup banyak panduannya. Sebaliknya kalau kita bersalaman dengan muslim yang sesama jenis itu malah bagus gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau seorang muslim atau dua orang muslim sedang bersalaman, maka otomatis dosa-dosa mereka akan berguguran pada saat tangannya dicabut satu yang lain. Kemudian ini yang saya temukan, buku yang saya pernah bilang yang lalu ya, waktu sering orang bertanya masalah isbal ya, ini ada buku mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Kemudian ada buku yang saya lihat judulnya 90 tuntunan menjadi jutawan dalam kebaikan. Ini motivasi untuk memperbanyak amal ibadah gitu. Dan yang terakhir yang saya referensikan tentu yang ini, yang kemarin ada sempat bertanya masalah panduan anak-anak ya, sudah ada saya dapatkan langsung dari penerbitnya. Yang terakhir masalah ini saya temukan cukup bagus. Ini kamus indeks praktis Al-Qur'an. Saya sendiri pakai. Jadi ini kalau antum mau mencari tema dalam Al-Qur'an berhubungan dengan misal yang kita bahas masalah budak tadi. Terus mau tahu ayat-ayat berhubungan dengan masalah keterbudakan itu di surah apa saja. Nanti tinggal lihat daftar isinya. Di sini saya perlihatkan misal dia membahas tentang masalah kufur, misalnya kufur. Nanti kufur itu apa saja sih ayat, misalnya orang kafir menjadi penolong sesama mereka, bersikap tegas terhadap orang kafir. Nanti kalau dibuka halamannya, dalamnya seperti kamus. Semua berhubungan dengan orang kafir ini, surah ini ayat ini, surah ini ayat ini, surah ini ayat ini, gitu kan? Jadi antum tinggal dan di sini bukan ditulis ayatnya ya, tidak. Tapi cuma ditulis nomor surah dan nama dan nomor ayat. Jadi nanti buka lagi Al-Qur'an, tapi ini kamus yang memudahkan saja. Di sini ada indeksnya sangat bagus ya. Di sini bagus sekali kamusnya. Artinya memang sangat membantu untuk bisa menemukan ayat-ayat, apalagi kalau antum yang mau menulis buku, maka saya referensikan ini. Baik, ini berhubungan dengan masalah buku-buku dan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita mulai pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, apakah mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy disebut dengan mujassama atau mujassima, ya mujassama sebenarnya. Dan apa maksud dari Allah di atas arsy? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Dikatakan Ustaz mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy. Arsy itu artinya singgasana. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya singgasana seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma stawa 'alal arsy." Lalu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka dikatakan apakah disebut dengan mujassama atau mujassima? Mujassama ini artinya jisim itu bentuk fisik. Nah, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas singgasananya berarti dia kelompok mujassama yang memang menganggap Allah punya bentuk gitu loh. Atau membayangkan Allah punya bentuk tertentu. Nah, ini apakah ini benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena dalam akidah kita, kita harus mengetahui apapun yang Allah sampaikan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, maka kita imani seperti apa adanya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya kaki, gitu kan? Seperti misalnya dalam hadis Bukhari dikatakan Allah azza wa jalla berkata kepada neraka pada hari kiamat, "Halim talati?" Apa kau sudah penuh? Neraka selalu mengatakan hal min mazid, tambah aja ya Allah. Maka kata Nabi SAW, terus saja neraka dilemparkan ke dalamnya orang-orang kafir dan yang layak masuk ke sana. Na'udzubillah minan nar. Itu kan na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Maka pada saat dimasukkan atau dilemparkan dan sudah banyak yang dilemparkan ke sana, neraka terus mengatakan hal min mazid, terus tambah ya Allah, terus tambah ya Allah. Kata Nabi SAW, sampai Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia ke atas neraka, dan neraka akhirnya ya mengkerut seperti mengkerutnya daging yang diinjak. Lalu neraka mengeluarkan suara sambil mengatakan, "Wa bi izzatika kafa kafa." Dengan kemuliaanmu aku sudah cukup, aku sudah cukup. Cukup ya, dia sudah merasa cukup gitu. Di sini Allah Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang Allah punya kaki, gitu kan? Tapi dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kita wajib mengimani tentang kaki itu ada, tapi tidak membayangkan bagaimana bentuknya. Tidak bisa kita katakan, oh seperti kaki manusia. Enggak, karena kata ulama, Allah SWT menciptakan kaki bentuk makhluk berbeda-beda. Kaki manusia beda, kaki jin beda, kaki hewan-hewan beda. Memang itu menunjukkan kemahakuasaannya Allah, bahwasanya Allah bisa ciptakan apapun yang dia inginkan dan tidak sama antara makhluk dengan Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat, gitu kan? Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kita wajib imani. Kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, bukan berarti kita membentukkan Allah, tidak. Itu tidak benar sebenarnya pemahaman yang seperti ini. Karena kita hanya mengimani memang Allah bersemayam, karena Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Selesai, bagi kita imani itu. Kemudian dikatakan apa maksud dari Allah di atas arsy? Di atas arsy berarti di atas singgasananya memang. Allah Subhanahu wa taala berada di singgasananya. Ulama tidak banyak membahas tentang masalah bagaimana Allah pada saat turun ke langit bumi di sepertiga malam, apakah dengan singgasananya atau tidak, tapi kita imani Allah turun ke langit bumi seperti apa yang disampaikan, tapi tidak menanyakan bagaimananya. Bagaimananya? Makanya pernah terjadi Imam Malik rahimahullah kedatangan seseorang dalam majelis lalu berkata, "Wahai Imam, apa itu istiwa? Apa maknanya bersemayam?" gitu kan? Dan bagaimana semayam itu sebenarnya, gitu kan? Lalu Imam Malik mengatakan, iman terhadap istiwanya Allah, terhadap Allah bersemayam di atas singgasananya, wajib. Wajib kita imani itu, gitu kan? Lalu dikatakan wal kaifiyatu majhul. Sementara caranya Allah naik ke singgasana dan caranya Allah turun majhul, tidak pernah kita tahu dan tidak diinformasikan, maka kita diam saja, jangan dibahas karena tidak sampai akal manusia di situ. Kita bahkan tidak pernah tahu dalam tembok masjid ini ada berapa ekor semut. Kita enggak pernah tahu, apalagi mau bahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan wassu'al anhu bid'ah. Terus menanyakan tentang masalah istiwa Allah bersemayam atau hal-hal yang berhubungan dengan zatnya Allah sampai akhirnya mentok, tidak ada pertanyaan lalu direkayasa, adalah perbuatan bid'ah kata beliau. Jadi tidak perlu ditanyakan dalam masalah itu kecuali memang ada jabarannya, kecuali ada jabarannya. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari apa ini? Tasyayyu. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau tasyayyu itu adalah Syiah, dan kalau dikatakan Imam Bukhari Syiah, jauh sekali antara langit dan bumi perkataan ini. Karena tasyayyu atau Syiah adalah orang-orang yang mengaku menisbatkan diri kepada Ali radhiyallahu anhu, gitu kan, dan mengatakan bahwasanya Quran itu kurang, sahabat itu kafir. Kalau kita temukan statement Imam Bukhari malah sebaliknya. Imam Bukhari mengatakan siapa yang mengatakan Al-Qur'an ini, ya. Lalu di beliau punya Al-Qur'an tentunya, ya. Qur'an ini kurang atau bertambah, maka berarti dia telah kufur. Berarti dia telah kufur. Imam Bukhari membantah statement orang-orang Syiah mengatakan Qur'an kurang. Dan beliau juga mengatakan siapa yang mencaci maki sahabat Nabi apalagi sampai mengkafirkan, pastikanlah dia seorang zindiq. Dia orang yang jelas keluar dari agama. Jadi kalau dikatakan Imam Bukhari adalah orang Syiah atau berfaham tasyayyu, jauh sekali, enggak bakal ketemu. Dan sisi lain orang Syiah sendiri sangat benci dengan Imam Bukhari. Mereka sendiri selalu menyala-nyalakan Imam Bukhari. Siapa Bukhari itu? Imam Bukhari saja dipegang oleh ahli sunnah dan seterusnya. Ya, ini yang saya berikan jawabannya. Kemudian dikatakan pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa waktu dilarang sholat? Jam berapakah waktu dilarang sholat? Kalau secara umum dilarangnya sholat, tapi sunnah ya. Kalau wajib larangannya hanya kalau lewat waktunya saja. Duhur sudah masuk asar, itu kan ada larangan bagi orang yang sengaja. Sengaja tidak sholat duhur, berarti dilarang dia kerjakan di waktu asar. Kalau dia lupa, tertidur, musafir, boleh dia kerjakan walaupun keluar waktunya, gitu kan? Itu pun hanya di waktu-waktu yang Nabi SAW bolehkan, seperti duhur di waktu asar, maghrib di waktu isya. Tapi tidak boleh asar di waktu maghrib, karena tidak pernah ada contohnya, gitu kan? Tidak boleh isya di waktu subuh, karena memang tidak ada contoh, adalah cuma duhur sama asar ini saja, enggak boleh dipartner dengan yang lain. Tidak boleh juga subuh dengan duhur, hanya duhur dengan asar ini yang pernah dicontohkan, dan tidak boleh yang lain, kemudian maghrib dengan isya. Itu berarti ada udurnya, gitu kan? Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh diulangi karena tidak ada qadha dalam masalah ini. Tidak ada qadha, tidak ada mengqadha salat dalam masalah ini karena tidak pernah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Tapi kalau salat sunnah ada halangan, seperti hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi sallallahu, janganlah kalian salat, janganlah kalian sujud di waktu subuh sampai terbit matahari, dan janganlah kalian sujud di waktu asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Maka ulama hadis mengatakan ini masuk dalam bab sholat sunnah. Jadi tidak boleh sholat sunnah, makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar kan. Karena memang di situ dilarang kita sholat sunnah. Kecuali sholat-sholat sunnah memang yang memang Nabi SAW bolehkan dikerjakan tanpa mengenal waktu. Seperti misalnya tahiyat masjid. Walaupun kita masuk masjid habis asar, beda. Karena memang hadisnya mengatakan apa? Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dan kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat dua rakaat. Sholat jenazah, walaupun habis asar, boleh disolati. Karena kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu, penghormatan terhadap jenazah adalah segera menguburkannya dan dikuburkan setelah disolati. Gitu kan? Sholat sunnah wudhu, di mana Nabi SAW bertanya kepada Bilal, hai Bilal, apa yang kau buat? Apa yang kau lakukan sehingga langkah kakimu sudah saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini? Kata Bilal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya hanya setiap kali habis bersuci wudhu, saya selalu sholat dua rakaat. Saya setiap kali habis suci selalu sholat dua rakaat. Artinya tidak mengenal waktu dan tempat. Maka sholat sunnah wudhu boleh dikerjakan kapan saja begitu habis wudhu. Ini pengecualian. Bagaimana pengertian hadis Nabi SAW mengenai terasa buang angin namun jangan keluar masjid atau batal sholat sampai tercium atau bunyi? Hadis Nabi SAW ini ada sebab urutnya, ada sebabnya. Kalau ayat Al-Quran ada sebab nuzulnya ya. Ada sahabat yang sholat kemudian diikuti dengan was-was. Sahabat ini sering was-was gitu kan. Dia ragu keluar angin gak ya gitu ya. Lalu dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah bagaimana kalau begitu perasaan saya? Maka kata Nabi SAW, janganlah kamu berhentikan sholatmu sampai engkau mendengar suara anginmu, mohon maaf, atau engkau mencium baunya. Kita harus tahu sebab berurut hadis tadi, sebab disebutkannya hadis, karena sahabat ini was-was, gitu kan? Tapi kalau memang orang tidak was-was, enggak usah, karena semuanya, ya asyak tuzal bil yakin, semua keraguan harus dihilangkan dengan keyakinan. Jadi yang dominan, saya masih punya udu enggak ya? Kembali kepada dominan perasaan kita. Oh iya, kita yakin saya sudah wudu. Ya sudah, selesai. Ya, kita harus menghilangkan semua keraguan-raguan. Ya. Bagaimana hukum isbal untuk perempuan? Kenapa harus menjulurkan kain sampai tanah? Gitu. Isbal sudah saya katakan, kalau bagi perempuan tidak ada bahasan khususnya. Gitu kan? Ya, walaupun ada ulama yang membatasi kalau sampai tabzir. Seperti baju pengantinnya orang non-muslim itu yang panjang sampai 10 meter. Untuk apa? Itu yang bisa dikatakan mungkin masuk dalam kategori isbal bagi wanita, ya kan gitu. Tapi kalau menutupi mata kaki, menutupi telapak kaki, malah dianjurkan, bahkan dalam buku-buku fikih dijelaskan wanita dianjurkan untuk menjatuhkan ya pakaiannya sampai memastikan telapak kakinya walaupun dia berlari tidak kelihatan. Jadi artinya betul-betul sampai ada ulama mengatakan satu siku gitu kan ukurannya dari bawah mata kakinya. Kalau laki-laki yang dilarang sebagaimana sudah kita bahas gitu. Dan tadi sudah saya tuntun, yang bertanya ini bosnya beli buku Mulia dengan Jenggot dan Tidak Isbal. Nanti dibahas itu banyak masalah isbal dan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kenapa harus ditutup mata kaki? Ya karena Nabi SAW perintahkan. Sama halnya Anda tanya, kenapa harus sholat tahajud di malam hari? Kenapa enggak pagi hari saja? Ya karena diperintahkan dalam agama. Tidak semua perintah agama ada hikmahnya atau ada sesuatu yang harus kita tahu dulu sebabnya, berfungsikah untuk kesehatan baru kita mau kerjakan? Tidak. Emang dasarnya dilarang ya sudah tinggalkan. Kalau Anda orang mumin tinggalkan. Kerjakan yang diperintahkan atau dibolehkan saja. Nah, secara zahir. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya wanita kainnya menutupi mata kaki sampai ke bawah lalu kena najis. Tentu kalau najis, kita gini, dalam Islam hukumnya hukum zahir. Tahu zahir gak? Zahir itu yang kelihatan, yang ketahuan saja. Kalau misalnya jelas yang kita injak atau di pakaian kita ada najis, ya dicuci. Kalau tidak, ya tidak, gitu kan? Begini saya kasih contoh. Ada sebuah riwayat menjelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan dengan seorang sahabat yang lain menuju ke masjid ya. Waktu sementara jalan, tiba-tiba ada sahabat yang lain di rumah dia di lantai dua di jendela lagi buang air dari jendela, jatuhlah ke tanah, kepercik ke baju sahabat yang bersama Umar. Maka dia balik ke atas, dia mengatakan kepada sahabat yang di atas itu, air apa yang kau buang? Maksudnya najis gak? Gitu. Lalu Umar mengatakan kepada yang di atas, jangan kamu jawab, yang dikatakan juga kepada yang di bawah ini, jangan kamu tanya. Maksudnya apa? Ulama fikih menjelaskan, maksud Umar, air hukum asalnya apa? Suci. Dia akan najis kalau berubah warna, bau, dan rasa. Gitu kan? Itu baru tidak bisa dipakai suci. Kalau air putih sudah dikelola menjadi Fanta misalnya, udah enggak boleh, enggak layak lagi dipakai suci karena berubah warna atau berubah bau karena bau yang tidak enak. Tapi kalau air hujan, banjir mengalir, enggak ada hubungannya itu. Apalagi kalau air mengalir ya, jelas itu tidak ada masalah. Itu kan walaupun kita lagi jalan di banjir, kemudian ternyata ada kotoran yang lewat, sementara kita tidak tersentuh, maka kita tidak kena karena airnya mengalir, enggak dihitung. Air yang jelas-jelas najis itu kalau dia tergenang dan ada najis di atasnya, maka itu jelas ya baru najis. Kalau enggak maka enggak ada masalah. Makanya pakaian dia kalau kita mau bicara saya harus detail mencari. Kalau antum lagi mohon maaf, kalau laki-laki buang air kecil saja, itu kalau kita mau hitung atau mau teliti mungkin banyak percikan yang kena celana kita gitu kan. Tapi hikmah syar'i tidak, yang kamu ketahui jelas lihat baru bisa membatalkan. Kalau tidak itu tidak ada. Jadi ya, angkat dari umat ini hal-hal yang dia tidak tahu gitu. Apakah boleh berdoa pada saat sujud atau tahiyat akhir pada sholat sunnah maupun wajib? Boleh. Jelas boleh. Sabda Nabi SAW kan jelas. Dalam hadis sahih dikatakan, fa idza raka'tum fa'azzimullah wa idza sajadtum fa'akthiru fihi ad-du'a fa inna qallama turaddu wa yuraddu ad-du'a inda sujud. Dengan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan sudah saya jelaskan kan, ulama sekarang-sekarang sudah memberikan fatwa dan sudah umum itu bolehnya memperbanyak doa di sujud, dan boleh menggunakan dalam bahasa kita pun tidak ada masalah. Ya, karena memang ada pembolehannya dalam hadis. Perbanyaklah doa. Kalau orang Arab sakit, bolehkah dia bilang dalam sujudnya dalam bahasa dia, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Boleh. Gitu kan? Karena Nabi SAW bilang perbanyaklah doa, sangat jarang doa ditolak, gitu kan? Kalau orang Indonesia atau orang dari gunung, kita enggak ngerti bahasa Indonesia pun tidak, dia pakai bahasa daerahnya, sakit dia minta dalam sujudnya, Allah sembuhin saya, dalam bahasa dia boleh kan? Boleh saja, karena memang itu ya ada pengkhususan. Yang tidak boleh kalau lagi ruku kita bahasa Indonesia, nah itu enggak boleh. Enggak ada dalil. Itidal, semoga hamidah, lalu saya mau baca bahasa Indonesia, itu enggak boleh. Tapi kalau sujud memang ada pembolehan atau pengecualiannya gitu. Semua sujud, semua sujud ya. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa ya sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Fa akhir fi du'a, perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi bukan sujud terakhir. Masya Allah, ini yang bertanya tadi tidak ikuti dari awal kalian. Apakah pembantu saat ini bisa dianggap sebagai budak? Ini bagaimana ini? Jadi bukan, makanya saya bilang dari awal definisi budak adalah ya, individu-individu yang masuk dalam ghanima, harta rampasan perang, gitu kan? Lalu kemudian dibagikan kepada mujahidin. Pembantu enggak ada hubungannya, mereka itu orang bebas. Ingat ya, saya sudah katakan ini, jangan lagi bilang boleh digauli pembantunya gitu karena alasan budak boleh. Apa kriteria yang bisa tergolong sebagai budak di zaman sekarang? Tetap sama saya katakan, tidak ada hubungannya zaman sekarang zaman dulu. Intinya berperang. Kalau Anda mau dapat budak, jihad dulu gitu. Nah, gitu bahasanya. Pak Ustaz, mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan ini kurang pantas karena di dalam masjid. Maksudnya apa? Kami pernah mau dipinjamkan oleh seorang kawan beberapa paket CD DVD hubungan badan. Dia bilang bahwa ini enggak apa-apa, perlu dalam rangka menjaga keharmonisan atau untuk membahagiakan pasangan suami istri. Bagaimana menurut Islam jika kita melihat film-film tersebut karena hanya untuk maksud disebutkan di atas tadi? Tidak boleh. Sudah saya bahasakan. Karena pertama, melihat auratnya orang itu kan tidak boleh. Auratnya orang tidak boleh dilihat. Itu pertama ya. Melihat aurat laki-laki enggak boleh, bagi laki-laki sendiri enggak boleh. Laki-laki lihat laki-laki enggak boleh lihat kemaluannya. Di atas pusat mungkin masih bisa dilihat dada, tapi kalau perutnya ke bawah itu dilarang kan, laki-laki sampai ke lututnya. Melihat laki-laki, melihat aurat laki-laki, kemaluan laki-laki itu haram, berdosa. Apalagi kalau perempuan yang lihat, gitu kan? Itu lebih dosa. Sebaliknya juga begitu. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan apapun kecuali wajahnya dan telapak tangannya, itu pun kalau ada maksud syar'i, mau melamar misalnya. Kalau tidak ada iseng, setiap orang lewat akhwat diliatin, itu enggak boleh. Kan gitu, haram. Pandangan pertama mau kata Nabi SAW yang tidak sengaja itu tidak dicatat, tapi kalau sudah sengaja maka dicatat, kan gitu. Kalau lihat sekalipun sengaja lama dosa, gitu kan? Nah iya, jangan lagi alasan Ustaz Khalid bilang pandangan pertama boleh, tidak. Yang tidak disengaja, ingat bahasa saya jelas, gitu kan? Jadi jangan sampai salah paham. Nah ini itu kalau tidak sengaja maka nggak masalah, itu sekali aja. Kalau sudah dilanjutin pendangan itu haram. Itu kalau pakai jilbab pun tidak boleh loh, yang tutup aurat. Apalagi nonton film porno yang jelas-jelas kelihatan semua auratnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka di film itu sedang berzina. Anda sedang mendukung orang yang berzina. Gitu. Bagaimana bisa dikatakan itu boleh, dari sisi mana gitu? Yang ketiga, hubungan biologis itu sifatnya fitrah. Tanpa belajar bisa pintar. Gitu. Sama halnya orang minum melalui mulut. Orang semua tahu bukan dari kuping, gitu kan? Itu sudah dengan sendirinya fitrah kok itu. Allah SWT sudah ciptakan begitu. Sebagaimana orang tahu kalau makan dimasukkan dari mulutnya, gitu kan? Itu semua begitu. Orang bisa mengetahui itu, orang bisa mengetahui dengan fitrahnya. Terlebih lagi, memang ada tuntunan secara syar'i. Dibolehkan apa namanya? Mempelajari, ada, bukan cuma dibolehkan ya, memang disebutkan ada. Anda bisa kalau yang sudah ngikutin TV Wisol, Sekarang teman-teman Wisol lagi terbitin DVD saya, judulnya Manajemen Rumah Tangga. Ada panjang lebar saya bahas DVD itu waktu Tablik Akbar di Malang 3 jam setengah atau 4 jam. Dari jam setengah 9 pagi sampai asar. Tidak bosan-bosan jemaahnya karena berhubungan dengan masalah seks dibahas gitu. Tapi di situ saya panjang lebar bahas dan saya rincikan tentang masalah adab-adab syar'i. Bagaimana dinukil kepada kita juga adab-adab berhubungan biologis dalam Islam. Jadi kita enggak butuh untuk itu. Dan yang paling parah adalah poin keempat, selain daripada semua yang saya sebutkan tadi tiga, kalau kita menonton film begitu, maka selain dosa, ya selain tadi melihat aurat orang, kemudian macam-macam mendukung perzinahan, juga adalah nanti orang akan ketagihan dan selalu melihat. Dan yang bahayanya adalah dia kalau berhubung biologis sama pasangan halalnya, dia akan bayangkan yang di film, karena yang di film itu selalu datangkan orang yang sempurna. Dan ini dari sisi medis pun tidak, sangat tidak sehat. Berhubungan biologis begini, Allah sudah kasih di depan kita orang, kita masih bayangin yang lainnya, dan itu permainan setan. Bahkan sebagian ulama dengan tegas mengatakan siapa yang bergaul dengan istrinya atau suaminya, lalu dia bayangkan orang lain, termasuk bagian daripada zina. Karena kata Nabi SAW apa? Zinanya mata melihat, zinanya telinga mendengar, zinanya lisan dengan berkata gitu kan. Ya itu sama saja, berarti kita seperti membayangkan, melihat dan seterusnya, itu bahaya sekali. Masuk dalam bab zina. Kan gitu. Jadi jauhi sama sekali, kita tidak membutuhkan itu. Ya semuanya subhanallah, orang yang sudah melakukan ini biasanya malah mereka ketagihan dan akhirnya menjadi hal-hal yang sangat tidak baik. Maka nikmati pasangan Anda di depan Anda biiznillah, berdoa sama Allah SWT, tuntun yang benar, istrinya disuruh dandan, suaminya juga yang rapi, ya mandi, mengatur adab-adab hubungan biologis, insyaallah akan sangat baik. Ya belilah buku tadi itu ya. Bagaimana adab berdoa yang baik? Apakah perlu mengangkat tangan dan mengusap wajah setelah berdoa? Sudah saya katakan, adab berdoa yang baik adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya doa-doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan diucapkan. Kemudian berdoa juga tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan lafadznya dan tidak tergesa-gesa mengharapkan balasannya dari Allah. Sabar, dinikmatin prosesnya 2-3 hari, 4 hari, seminggu kita doa lakukan, itu adab-adabnya. Kemudian juga adab-adabnya adalah berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara azan dan iqamah, kemudian sepertiga malam, kita minta doa kepada orang tua untuk didoakan kita gitu kan. Orang tua yang masih hidup, ya, atau orang-orang soleh yang masih hidup bisa kita minta, ya tolong doakan saya. Saya lagi sakit, teman-teman kita, orang-orang soleh mengatakan tahur wa syifa insyaAllah. Ya, seperti Nabi SAW amalkan, itu semua gak masalah, dibolehkan gitu. Ya dibolehkan. Kalau masalah angkat tangan, boleh saja angkat tangan, tidak ada larangan sama sekali. Nabi SAW pernah berdoa dengan angkat tangan, pernah tidak angkat tangan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah malu mengembalikan tangan seorang hamba pada saat dia berdoa, sementara kembali dalam keadaan kosong. Kalau ulama mengatakan kita rasa dengan angkat tangan lebih khusyuk, angkat tangan aja. Tapi kalau kita khawatir riya, letakkan di paha kita, lalu berdoa saja sama Allah SWT. Yang penting mulai dengan puji-pujian dan salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana ada seorang sahabat masuk dalam masjid, lalu buru-buru, baru masuk masjid langsung mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, ista'jala haja. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia baca tahmid kepada Allah, puji dulu Allah, salawat untukku, baru dia mulai dengan doanya. Berapa rakaat salat sunnah sebelum asar? 4 rakaat. Sabda Nabi SAW yang dihasankan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, riwayat Tirmidzi yang berbunyi, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana hukum mendoakan yang sakit dan mengirimkan surah Al-Fatihah dan doa syafaqallah? Saya sering melihat petugas masjid saat salat Jumat membacakan Al-Fatihah. Saya sudah bilang ya, kalau kita ingin mempertemukan, kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah dulu, maka jangan pernah kerjakan kecuali Anda sudah tanya dan belajar bagaimana kiai kita dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Mau jenguk orang sakit, tanya dulu gimana Nabi ajarin adabnya jenguk orang sakit. Mau takziah, bagaimana Nabi SAW takziah? Mau ziarah kubur, bagaimana Nabi SAW ziarah kubur? Saya angkat 3 contoh ini yang paling sering ada pelanggaran soalnya. Jadi lihat dan cari tahu. Kemudian apa yang Nabi lakukan, lakukan. Kalau tidak, tidak. Gitu kan? Nabi SAW pada saat menjenguk orang sakit di kalangan sahabat, beliau membacakan doa. Dan doanya adalah, syafaqallah tahur ma'asyifa insyaAllah. Dalam riwayat saya dikatakan, ya, semoga Allah sembuhkan kamu dan semoga menjadi pembersih atas dosa-dosamu. Itu diantara yang kita sebutkan, didoakan oleh Nabi SAW. Ini yang paling sering disebutkan, tahur la ba'sa alaika dalam riwayat lain. Semoga jadi pembersihan dosa dan semoga tidak apa-apa bagimu, atau tidak berbahaya untukmu penyakit ini. Ini boleh kita doakan gitu kan. Tapi kalau kita membacakan ayat Al-Quran, ya, Al-Fatihah yang dikirim, di sini kan dikatakan ya, mengirim surah Al-Fatihah. Ya, seperti orang mengirim surat atau mengirim jimat, ya, bacaan. Tapi kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, mengirim surah Al-Fatihah, baik itu untuk orang mati atau orang sakit, ini belum pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah dalam hari Jumat mengumpulkan sahabat, ayo kita kirimkan Al-Fatihah untuk fulan yang lagi sakit. Coba datangkan satu saja riwayatnya. Tidak pernah itu terjadi. Tapi kalau Anda datang ke orang sakit, perhatikan ya, mengirim Al-Fatihah enggak pernah ada sunnahnya. Tapi kalau Anda datang ke orang sakit dan Anda ruqyah dia, Anda bacain ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, ya, dengan niat meruqyah, niat mengobati dia dengan ajaran Nabi SAW, itu boleh, karena ada sunnahnya. Ya, Nabi, para sahabat meruqyah, ada beberapa sahabat yang sempat mampir di satu kaum, kemudian mereka tidak mau menerima sebagai tamu. Pada malam itu pimpinan sukunya dalam hadis Bukhari dikatakan disengat oleh kalajengking gitu kan. Lalu cari obatnya enggak bisa. Salah satu di antara mereka mengatakan, coba kita tanya kaum itu, maksudnya para sahabat. Lalu pimpinan sahabat mengatakan, saya akan coba mengobatinya gitu kan dengan surah Al-Fatihah, tapi dengan syarat mereka menerima kami sebagai tamu untuk memberikan makan dan jadi tamu malam ini. Maka disetujui, datanglah sahabat tersebut lalu diruqyah dengan baca Al-Fatihah ke tempat sengatan tadi kala jengking itu, dan ini diajarkan oleh Nabi SAW, itu boleh. Tapi datangi ya, bukan ngirim. Tidak ada istilah ngirim Al-Fatihah untuk fulan, masih hidup atau sudah mati. Anda harus tahu, sebelum mengerjakan satu ibadah, harus mengikuti contoh Nabi SAW. Ini penting. Apalagi menggabungkan dua ibadah, tadi membaca Al-Fatihah, surah, ibadah, baca Al-Quran. Tapi ditarik, mengirim untuk orang sakit, ini butuh dalil, mana dalilnya gitu kan. Jangan sampai kita karang-karang agama ini gitu. Bagaimana hukum khitan dan tindik telinga untuk anak perempuan? Kalau khitan bagi perempuan tidak pernah ada dalil khusus menjelaskan masalah itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah melarang dengan sangat keras wanita untuk di khitan gitu kan, karena ada hadis yang berbunyi, walaupun hadis ini masih diperselisihkan tentang sanadnya, tapi yang jelas para ulama pegangi dalam masalah khitannya perempuan, bunyinya janganlah anak wanita kalian dikhitan karena akan mempengaruhi hubungannya dengan suaminya. Tentu di rumah-rumah sakit kita sekarang sudah tahu caranya, mereka hanya sekedar membersihkan saja kemaluan anak-anak perempuan, dan insya Allah itu sudah cukup. Kalau masalah tindih telinga itu malah dianjurkan ya, malah tidak ada masalah, karena memang itu akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kapan batas waktu terakhirnya sholat isya, apakah dapat disatukan dengan sholat tahajud? Tentu waktu yang aulawiyah, yang sangat ditekankan itu adalah sampai sebelum pertengahan malam atau sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12, jadi jam 12 malam maksimal. Tapi kalau ada orang punya udzur syar'i, ketiduran, ya kemudian atau dia lupa, maka dia boleh mengerjakan sampai menjelang azan subuh, enggak masalah. Ya walaupun itu adalah waktu yang tidak diaulakan, tidak diprioritaskan, prioritasnya sebelum jam 12 itu. Kalau sengaja ya enggak boleh, tetap dia bertaubat kepada Allah, tapi bukan berarti dia tinggalkan sholat ya. Sama dengan seseorang diantara kita bangun kebablasan tidur, bangun jam 6 pagi atau jam 7 pagi, belum sholat subuh. Ya enggak boleh tinggalin subuhnya, tetap harus dia sholat, kecuali dia sengaja ya. Memang dia sengaja enggak mau sholat. Tapi kalau orang sudah tidur, bangun gitu kan, kemudian dia mau sholat subuh tapi ngantuk, tiba-tiba syaitan godain tertidur lagi, tapi dia berusaha, dia mau sholat sebenarnya, dia sudah niat mau sholat, maka tetap dia sholat. Tapi kalau orang dasarnya memang tidak mau sholat, maka tidak boleh dia sholat lagi walaupun dia sudah tahu hukumnya di waktu duhur misalnya atau di waktu duha. Bagaimana maksud dari hadis yang berbunyi, siapa saja yang membangun masjid untuk Allah walaupun seperti sarang burung, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Apa yang dimaksud seperti sarang burung? Maksudnya sangat kecil sumbangannya. Dalam riwayatnya dikatakan siapa yang membangun ya masjid di muka bumi seperti cakaran kaki burung di tanah, maksudnya kecilnya sumbangannya gitu, maka Allah tetap akan membangunkan baginya istana di surga. Jadi kalau ada masjid lagi dibangun, kita cuma punya 1.000 rupiah, sumbang aja nggak apa-apa, mungkin digabungin sama dana-dana yang ada, dibeli semen, ditempel di tembok, ya Anda juga dapat istana. Tapi tentu istananya beda dengan orang yang nyumbang 100 juta gitu kan ya. Ini biar tahu, jangan sampai nanti punya 100 juta nyumbangnya 1.000 gitu. Apakah jika berdoa saat sujud dalam sholat setelah memuji Allah, kita harus bersalawat pada Nabi SAW sebelum masuk pada doa kita? Mohon pencerahannya. Iya, jelas. Tidak boleh meninggalkan salawat kepada Nabi SAW dalam doa. Itu ulama sepakat mengatakan hukumnya wajib. Bertahmid dan salawat adalah wajib. Ada beberapa tempat di mana kita wajib membaca salawat. Yang pertama pada saat tahiyat sholat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir ya. Yang lebih kuat tahiyat awal pun membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin dan sampai akhir. Itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua pada saat masuk dan keluar masjid. Masuk masjid bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru baca Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya rahmat kalau masuk. Kalau keluar bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba fadlik. Bukakanlah aku pintu karuniahmu. Tapi baca salawat juga. Kemudian juga termasuk kita dianjurkan untuk baca salawat ya pada saat hari Jumat. Itu hukumnya sunnah kalau ini. Kata Nabi SAW hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa. Maka perbanyaklah salawat untukku karena salawat kalian akan dihantarkan untukku. Hadis Sahih riwayat Abu Daud. Kemudian juga termasuk ya dianjurkan untuk membaca salawat hukumnya sunnah muakkadah setelah mendengarkan azan. Kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan muadzin lagi azan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan lalu bersalawatlah untukku. Karena siapa yang bersalawat untukku satu kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Jadi kita memang dianjurkan. Kemudian juga dalam masalah memulai doa dan menutup doa. Atau bahkan ulama mengatakan memulai kegiatan dan menutup kegiatan. Ini hukumnya. Kalau mendoa wajib. Kalau kegiatan sunnah. Misal kita lagi mau aktivitas. Baru mau keluar rumah. Boleh kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Mulai naik motor. Mulai naik mobil. Itu malah disunnahkan gitu kan. Kita memulai dengan baca tahmid kepada Allah dan juga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga baca salawat wajib kalau setiap antum dengar ya. Itu wajib hukumnya. Seperti sekarang kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum harusnya bilang sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak harus rame-rame karena rame-rame itu butuh dalil sendiri. Saya pernah mendengar ketika membaca Quran sampai ke ayat azab berhenti kemudian membaca doa perlindungan sampai ke ayat tasbih beliau bertasbih. Benarkah? Kalau benar apa bacaannya? Benar. Itu hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW kalau baca Al-Quran ketika lewat tentang surga belum minta surga lewat neraka azab belum minta agar dijauhkan dari api neraka pada saat ada sesuatu yang hajat atau kebutuhan atau karunia Allah beliau minta gitu kan itu semua dianjurkan gitu kan jadi sama saja sholat atau yang lainnya pokoknya intinya lagi terlintas ayat tentang surga misalnya maka kalau kita lihat imam-imam haram kan gitu yang faham tentang ayat atau hadis ini beliau berhenti biasanya sedikit lalu beliau mengatakan as'aluka jannah biasanya gitu ya kita bisa dengarkan di MP3 atau di download dari internet tuh banyak sekali masyayikh kita kalau baca terlintas surga beliau minta neraka beliau minta dijauhkan dan seterusnya itu dalam sholat atau di luar sholat sama karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan dalam sholatnya beliau kalau sholat kemudian beliau membaca ayat terlintas surga beliau minta surga kalau terlintas neraka beliau minta dijauhkan dari neraka apakah doa yang kita baca ketika sujud karena sedekat-dekatnya sewaktu sujud antara hamba apa ini selain bacaan dua sujud salat diajarkan apa boleh saja boleh saya sudah jawab tadi ya hukum masjid memakai listrik dengan cara yang tidak sesuai hukum pemerintah sehingga biaya murah tidak sesuai semestinya listrik apa ini jumper tiang PLN gitu dari mana bolehnya ini? Dari sisi mana gitu ya untuk apa mencuri listrik nggak ada gunanya sama sekali apa manfaatnya mencuri namanya nggak boleh itu jadi nggak boleh haram jadi yang bertanggung jawab adalah yang akan bertanggung jawab menanggung dosanya orang yang sengaja tidak mau bayar gitu atau sengaja melakukan itu jangan kena alasan ini masjid nggak boleh laporin aja baik-baik kalau tidak salah di PLN itu memang ada peraturan ya kalau yayasan sosial kan itu beda harganya gitu kan masjid ya, untuk apa mencuri ini dasarnya biasanya memang dia mungkin biasa lakukan di rumahnya dilakukan juga di masjid gitu. Pak Ustaz saya mau tanya apakah Nabi Isa alaihissalam pernah berbuat kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam ya, tapi setahu saya tidak pernah. Ya, setahu saya tidak pernah karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan tentang hadis syafaat kubra. Hadis syafaat kubra itu hadis tentang pertolongan Nabi SAW kepada umat ini gitu kan. Kata Nabi SAW nanti orang akan berkumpul di mahsyar. Hadis panjang lebar hadis Bukhari. Ya, yang jelas ringkasnya orang akan jenuh di nanti di mahsyar karena lamanya menunggu Allah SWT menghakim mereka dan setiap orang akan tenggelam sesuai dengan keringatnya masing-masing gitu kan Ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pahanya, sampai perutnya, sampai dadanya, sampai tenggelam dengan dirinya dia sendiri. Dan itu Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi SAW. Akhirnya sebagian manusia datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau ayah pertama kami, engkau manusia pertama. Maka mintalah kepada Allah agar datang mengadili kami, kami ke surga atau ke neraka. Saking jenuhnya orang pada saat itu. Ya, karena matahari na'udzubillah sudah jaraknya berapa mil saja, orang sudah keringatan, kepanasan betul. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyaknya dosa-dosa kalian. Gitu kan? Maka nafsi-nafsi, diriku sendiri, mintalah kepada Idris. Ditunjuk Idris, datang Nabi Idris. Nabi Idris juga nolak. Semua Nabi nolak, semua menyebutkan kesalahannya. Termasuk Nabi Musa AS waktu didatangi terakhir. Sebelum Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa didatangi. Nabi Musa mengatakan, saya tidak berani karena Tuhanku murka. Belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyak dosa kalian. Diriku sendiri. Sungguhnya saya pernah membunuh orang. Kan beliau pernah membunuh orang Kipti Mesir kan. Tanpa sengaja ingin memisahkan orang berantem. Tapi nolak, Nabi Musa AS diserang, beliau sempat tonjok mati gitu kan. Nah pada saat mati dianggap kesalahan. Gitu. Nabi Musa kan saya sudah mengatakan itu. Lalu datang Nabi Musa mengatakan, cobalah pergi ke Isa. Riwayat Bukhari ini mengatakan, Nabi Isa AS tidak menyebutkan kesalahannya. Ya, karena memang beliau belum mati kan, sampai sekarang kan dalam akidah orang mukmin belum mati, masih di langit. Nanti akan turun di akhir zaman. Beliau memimpin sangat muda, masih khilaf di antara ahli sejarah berapa umur Nabi Isa AS waktu diangkat. Ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 50 tahun, tapi yang jelas sangat dekat dengan masa penobatan kenabian. Karena umur Nabi semua dinobatkan umur 40 tahun kan. Jadi antara 45 sampai 50 tahun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadis? Mengapa? Pernah. Ya, dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud semua menyebutkan masalah itu. Karena pada saat itu masih masa proses turunnya ayat Al-Quran. Agar tidak bentrok antara ayat Quran dengan hadis Nabi SAW, maka Nabi SAW melarang untuk menulisnya. Jadi, tapi setelah sempurna Quran beda, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Perintah apa itu? Tidak ada. Kalau perintah penulisan tidak ada. Tapi ulama semua sepakat mengatakan bahwasanya penulisan hadis Nabi SAW terjadi itu justru untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Karena kalau tidak ditulis maka akan hilang semuanya. Maka akan hilang. Dan dijaga dengan sanadnya. Apakah daging buaya dan katak halal untuk dimakan? Ulama sekarang ya, kalau majelis fatwa daimah, ada majelis para ulama di Timur Tengah, namanya Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini kumpulan ulama-ulama besar. Yang terakhir sekali saya baca itu mereka mengatakan semua hewan yang hidup di air halal, termasuk buaya. Termasuk buaya itu di halal, walaupun bertaring. Karena asalnya semua yang bertaring itu hilang keharamannya kalau masih hidup di air, gitu kan. Dan ulama memberikan rincian tentang yang membolehkan masalah buaya ini, mengatakan buaya itu sebenarnya hewan air, cuman dia kadang-kadang naik ke darat untuk menjemur badannya. Gitu kan, kemudian dia lebih banyak makan di air. Terbukti buaya itu kalau menyerang umumnya di dalam air, maka dia dikatakan di dalam air. Allahu a'lam, itu fatwa yang terakhir gitu. Kalau masalah katak ini masih khilaf, tapi yang lebih dekat mengatakan tidak boleh. Ya tidak boleh karena memang semua hewan yang dilarang untuk dibunuh dan itu masuk dalam kategori pengharaman. Dan pernah ada hadis Nabi SAW melarang untuk membunuh katak gitu. Sebagian ulama juga mengatakan karena katak hidup di dua alam. Allahu a'lam. Jadi kalau dilarang maka sebaik tinggalkan. Dan juga kalau tidak makan katak tidak apa-apa kan gitu. Ya. Suami meminum air yang sudah disediakan oleh istrinya itu lebih baik daripada puasa setahun. Apakah ada dalil tentang ini Ustaz? Sama sekali enggak ada. Dari mana dalilnya ini? Anit. Apakah ada dalilnya Ustaz tentang siapa yang berzikir setelah subuh di masjid dan tidak meninggalkan tempat duduknya mendapatkan faedah pahala haji karena ada si fulan mengatakan seperti itu, mohon infonya Ustaz. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Kalau tidak salah diantaranya Imam Hakim dalam Mustadraknya. Itu disahihkan oleh para ulama. Hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu dia duduk berzikir setelahnya sampai terbit matahari lalu dia sholat dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi memang itu dibolehkan, gak ada masalah. Itu hadisnya sahih. Apakah diperbolehkan menikah dengan berbeda agama, ikhwannya Islam dan akhwatnya non-muslim, atau akhwatnya Islam, ikhwannya non-muslim? Tentu sudah pernah saya jelaskan gitu kan. kalau laki-lakinya muslim dan dia nikah dengan wanita ahli kitab Yahudiyah atau Nasraniyah, halal, boleh. Laki-lakinya muslim, garis bawahi, dan perempuannya ahli kitab Yahudiyah atau Nasraniyah, dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 6, boleh menikahi wanita ahli kitab. Tapi tidak boleh dibalik, tidak boleh wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la hunna lahillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Allah SWT menceritakan tentang wanita-wanita sahabiat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan. Ternyata banyak di antara mereka yang coba mau ditarik secara paksa oleh orang-orang Quraisy. Allah menurunkan firman-Nya mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau kembalikan lagi mereka, wanita-wanita itu, kepada orang kafir di Mekah, karena mereka tidak halal untuk wanita ini dan wanita itu tidak halal untuk mereka. Semua mukminnya diharamkan bagi laki-laki kafir, gitu kan? Karena benihnya orang-orang kafir itu berbahaya bagi keturunan yang akan datang. Itu jadi tidak boleh dibalik itu. Tentu ikhwan pun walaupun dihalalkan mereka menikah dengan ahli kitab, tapi kalau wanita Hindu, orang Buddha atau agama atau ateis itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Dan tentu jauh lebih aman kalau Anda nikahi seorang muslimah. Minimal kalau la qadarullah terjadi perceraian, maka anak-anak kita tidak ikut murtad, gitu kan. Itu minimal. Jadi sebaiknya menjauhi menikahi orang-orang non muslim ini. Tidak ada kriteria. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa namanya Yahudi, ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, gitu kan. Itu semua ahli kitab. Sama saja. Sama, tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Pendeta dulu dan pendeta sekarang sama saja. Semuanya meyakini Isa anak Tuhan. Selesai. Dan pengakuan tentang Isa anak Tuhan itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bukan baru sekarang. Jadi sekarang kalau orang mengatakan ahli kitab tidak ada itu keliru. Dari mana dalilnya bukan ahli kitab? Mereka mengatakan Trinitas itu dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir kok. Dari itu. Dan Al-Quran datang untuk membenarkan pemahaman itu. Kan gitu. Jadi memang menikahi wanita mereka berlaku. Dan kalau kita katakan ahli kitab tidak ada, maka berarti kita menghapus semua hukum berhubungan dengan mereka dalam Al-Quran. Dan banyak sekali hukum masalah itu. Boleh makan sembelihan mereka selama itu hewan yang halal. Boleh menikahi wanita mereka. Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Boleh berinteraksi bisnis sama ahli kitab sebagaimana Nabi SAW interaksi. Boleh hutang piutang. Nabi SAW hutang dengan seorang pendeta Yahudi. Dan seterusnya itu sebenarnya dihapus semua hukumnya kalau kita mengatakan tidak ada ahli kitab. Apakah bisa air zam-zam menjadi obat untuk si penderita sakit? Apa saja kecuali kematian? Lalu bagaimana mencirikan yang asli dan yang palsu? Karena kakak Ana punya air zam-zam sebotol aqua sudah lama disimpan. Setelah dibuka airnya beraroma tidak sedap atau apek. Dan di bawahnya terdapat kotoran seperti kerikil-kerikil kecil. Mohon infonya. Tentu iya. Karena sabda Nabi SAW berbunyi, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Imam Syafi'i sudah pernah saya katakan minum zam-zam dan minta tiga hal. Minta agar panahannya enggak pernah meleset, dan beliau mengatakan setelah minum zam-zam tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, beliau rahimahullah minta agar menjadi ulama'nya muslimin. Dan kita tahu semua, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai ulama madhab. Kemudian yang ketiga, beliau bilang saya minum zam-zam untuk minta masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar minta hilang penyakit, tapi minta masuk surga pun dengan zam-zam. Jadi minta apa saja, enggak ada masalah. Zam-zam liman syuribalah. Memang begitu. Kalau masalah membedakan asli dengan tidak memang agak sulit ya, agak sulit. Apalagi di Indonesia ini yang kemarin kan terbongkar ya, dari daerah Solo itu berani membuat air palsu kemudian dikatakan zam-zam. Itu bahaya sekali memang gitu kan, itu dosanya luar biasa gitu. Tapi kalau secara khusus bagaimana membedakan saya tidak tahu. Kalau di tempat saya di Kalibata di toko yang memang yang kami jual zam-zam itu, saya pastikan dari seorang supplier yang langsung dari Saudi gitu kan. Memang memasukkan dari sana dan dipastikan memang ada alat tes juga untuk mengukur kadar mineralnya. Biasanya kalau zam-zam itu di atas 450. Ya, kalau air mineral yang ada di Indonesia yang paling bagus pun itu paling tinggi 90, 120. Tapi itu memang di atas 400 biasanya gitu kan. Yang saya lakukan di toko ya, saya gak tahu kalau ada cara-cara khusus gitu. Tapi Allahu a'lam selama ini dengan Alhamdulillah tidak pernah kami temukan kendala yang sama. Memang ada yang pernah temukan begitu. Salah satu ibu pengajian pernah tanya saya, Ustaz, zam-zam yang saya beli berlumut malah. Nah itu tidak benar. Kalau zam-zam asli coba lihat, ada orang-orang kita yang pernah pulang umrah atau haji bawa 10 tahun pun ditaruh di gudang gak pernah berubah gitu kan. Itu dengan hikmah Allah SWT gitu. Jadi kalau kayak tadi itu berarti sudah bukan zam-zam, sebaiknya dibuang gitu. Nah, sudah ada seperti kerikil kecil dan semuanya itu berarti ada campuran obat-obat ya. Bagaimana cara menasihati orang yang menderita DCD? opsi ya, melakukan sesuatu diulang-ulang karena terlalu khawatir dan tidak percaya diri. Contohnya lama dalam bertindak, misalnya memakai pakaian saja lama, dicek dulu karena khawatir apa ada binatang seperti semut, kecoa, serangga dan lain-lain di dalam pakaiannya. Yang kedua, membaca doa surah Al-Fatihah misalnya diulang-ulang karena khawatir salah. Terlalu lama cek kendaraan bermotor miliknya yang sedang parkir, padahal sudah dia kunci, tapi tetap berulang-ulang dicek pintu mobilnya karena terlalu khawatir. Jazakallah khair. Ini was-was ini. Ya, ini was-was syaitan, tak boleh sama sekali. Orang mukmin tak boleh was-was. Tak boleh was-was. Orang mukmin harus ya, yakin, tidak boleh sama sekali dengan was-was. Masya Allah. 9 pertanyaan. Ini benar-benar balas dendam ya. Apakah saya boleh apa ini? Memberikan uang zakat kepada orang tua atau keluarga yang mereka bekerja dengan kami? Apa ini? Saya enggak tahu ya, di kampung dalam keadaan fakir, keluarga mereka di kampung dalam keadaan fakir, tua dan sakit-sakitan. Jadi kalau jalur langsung Anda di atas, ayah, ibu, kakek, nenek enggak boleh terima zakat. Jalur langsung di bawah, anak, cucu enggak boleh terima zakat. Tapi kalau jalur ke samping boleh. Paman, ponakan, saudara, boleh semua. Yang tidak boleh hanya langsung ke atas dan langsung di bawah, karena ini merupakan memang kewajiban kita. Kan gitu. Kalau ke samping enggak ada masalah. Jadi kalau zakat yang Anda maksudnya sini orang tua adalah orang tua kandung enggak boleh, gitu kan? Atau orang tua yang berhubungan juga dengan misal ayah kita menikah dengan wanita lain, bukan ibu kita tapi menikah, baik poligami ataupun ibu kita meninggal, maka itu juga sama, mereka sudah masuk pasangan ayah kita gitu kan, itu juga sama tidak menerima zakat, tapi memang kewajiban kita untuk memberikan. Jadi bedakan, zakat ini hanya boleh kepada jalur samping saja. Kenapa? Gak bisa. Walaupun mu'alaf, orang tua tidak terima zakat, kita bantu kasih sesuatu tapi bukan zakat. Iya, masuk sedekah. Kalau zakat itu berarti ditunggu haulnya setahun, disesuaikan dengan nisab 85 gram emas baru dikeluarin. Walaupun, tapi kan ada kategori dalil yang mengatakan tidak boleh kalau orang tua dan anak gitu. Boleh, ke samping boleh. Apakah boleh menyimpan foto-foto keluarga di album? Ini masih khilaf dan kalau Anda merasa memang perlu mendesak harus ada sebagian yang mengatakan boleh gitu kan, tapi kalau tidak ya enggak usah gitu kan, ya enggak usah, itu sesuatu yang sifatnya terlalu duniawi gitu kan, yang tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu gitu, apalagi memang ada beberapa dalil yang cukup keras berhubungan dengan masalah foto, maka lebih aman untuk tidak disimpan ya, kecuali memang darurat gitu. Dan yang paling penting adalah jangan dipajang. Apakah apa ini, ada budak di zaman sekarang mungkin ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Saya cari yang sedikit-sedikit dulu. Ini 9 soalnya. Bismillah. Mana yang harus didahulukan ketika kita tiba di masjid? Muadzin sedang azan isya, sedangkan kita belum melakukan sholat maghrib. Sholat maghrib aja. Kalau muadzin sedang sholat isya, gak ada masalah. Tetap aja sholat maghrib, asal syaratnya Anda bukan sengaja meninggalkan tadi ya. Mungkin kena terlambat, macet, berusaha masuk masjid, ternyata sudah azan isya. Ya sholat maghrib aja. Ya enggak ada masalah. Karena mendengarkan dan menjawab muadzin hukumnya sunnah gitu kan. Anda wajib mengerjakan maghrib, kerjakan maghrib saja. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suka mengakhirkan waktu isya. Beliau berkata, sesungguhnya ini waktu terbaik. Kapan waktu itu? Apakah ini sunnah dan boleh dilakukan? Misal jamaah dengan istri di rumah. Nabi SAW pernah mentakhirkan sholat isya, tapi di sini ulama bahas takhirnya Nabi SAW sholat isya itu bukan ditakhirkan satu jam misalnya, tidak. Takhir ini maksudnya Nabi SAW sering mengerjakan waktu tertentu isya, kemudian iqamah di waktu tertentu yang sahabat sudah tahu itu, sudah tahu. Pernah satu kali Nabi SAW lebihkan sedikit dengan mengatakan tertakhirkan, gitu kan? Jadi kata-kata takhir ini melambatkan, bukan melambatkannya lama. Enggak, tapi misal yang biasanya kayak kita sekarang durasi misalnya azan, antara azan iqamah 15 menit kita tambah jadi 25 menit mungkin karena ada majelis ilmu, nah itu masuk dibolehkan gitu kan. Tapi kalau antum bilang enggak, nanti isya saya sholat jam 10 aja di rumah, jam 12 itu enggak masuk, enggak ada perintahnya. Itu boleh dikerjakan begitu tapi kehilangan banyak fadilah gitu kan. Kalau masalah sholat berjamaah dengan istri di rumah, bagi laki-laki boleh sholat kok, tidak ada masalah. Mu'adz bin Jabal sudah pernah saya jelaskan dalam hadis Bukhari, beliau radhiallahu anhu selalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW di masjid, kemudian beliau kembali lagi jadi imam di kaumnya. Hampir setiap hari dan setiap lima waktu sholat beliau kerjakan itu. Dan Nabi SAW tidak larang itu. Jadi boleh saja suami sholat berjamaah di masjid dulu, lalu dia bilang sama istrinya, kamu tunggu ya, nanti saya pulang saya imami kamu. Boleh, tidak masalah. Gitu kan? Dua kali, iya. Makanya itu pernah terjadi, dan pernah terjadi dalam hadis Bukhari juga, ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian di situ sudah selesai sholat berjamaah, Nabi SAW lagi berzikir. Nabi SAW lagi berzikir dengan para sahabat. Ada satu orang masuk mau sholat sendiri, terlambat. Lalu karena dia sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebelum dia takbir, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Siapa yang mau sholat lagi sama dia gitu? Abu Bakar berdiri dan mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar sholat dengan dia. Tapi itu sudah dihitung sunnah bagi yang sudah mengerjakannya gitu. Bagaimana menyikapi turun naiknya iman dalam diri kita? Memang kaidah ahli sunnah wal jamaah, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pasti terjadi. Makanya pernah Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami kalau ada di sisi Anda, lagi hadir di majlis Anda ini, kami seakan-akan melihat surga depan mata kami dan neraka depan mata kami, sehingga hati kami selalu rindu dengan surga dan takut dari neraka. Tapi setelah kami pulang ke rumah-rumah kami, bertemu dengan keluarga kami, anak-anak kami, kepergian kami, kami semua melupakan itu. Apakah kami sudah binasa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bisa mempertahankan iman kalian sebagaimana kalian ada di sisi saya, maka niscaya para malaikat akan turun dari langit menyalami kalian di jalan-jalan. Gitu kan? Tapi wahai Hanzalah, sa'a fas-sa'a. Jadi memang manusia kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kata Nabi SAW, tinggal bagaimana ngontrol aja. Nah, kita lagi asyik main sama anak-anak, terus ingat, coba dihubungkan antara bercanda dengan anak-anak dengan pendidikan agama. Ajarin hadis, kan gitu. Kita didik dengan mereka, lagi ngobrol sama istri, ngobrolin masalah hal-hal yang bermanfaat, masalah agama, hadis 1, 2, 3, 4, itu kan sangat baik gitu. Ini ada rahasia ya, bapak-bapak mau enggak? Cuma 3 orang. Kalau mau poligami, mau enggak? Mau. Oh. Titipin kepada istri setiap ngobrol satu hadis. Setiap ketemu hadis, hadis apa saja Nabi, tentang surga, tentang neraka, fadilah-fadilah pekerjaan. Jadi dia selalu tetamkan iman dalam hatinya. Insya Allah nanti disuruh antum nikah sendiri. Bagaimana hukum pinjam-meminjam dengan bunga untuk mengimbangi inflasi? Enggak benar, tetap enggak boleh. Enggak ada ceritanya hutang dalam Islam berbunga, enggak ada itu. Haram hukumnya, riba, apapun alasannya. Makin dibuka pintu itu, maka makin terpuruk sebuah negara, pasti. Apa hukumnya ketika berbohong kepada atasan kita bahwa kita tidak masuk kerja karena sakit, padahal sebenarnya kita sedang ada interview pekerjaan baru di tempat lain? Alasan apa yang harus kita utarakan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk interview, sedangkan pada umumnya tidak ada karyawan yang jujur kepada atasannya ketika sedang berproses melamar pekerjaan di tempat lain? La haula wala quwata illa billah. Saya tidak mungkin menghalalkan apa yang Allah haramkan, saudaraku. Hadis Nabi SAW berbunyi, ya, lazimilah kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Jelas, jujur walaupun di depan mata kita kehancuran. Dan lazimilah, ya, dan jauhilah kebohongan walaupun depan matamu keberhasilan. Itu kaidahnya jelas. Jujur akan membawa kita pada kebaikan. Siapa tahu dengan Anda mengatakan, tadi kenapa tidak datang? Oh, saya tadi interview tempat lain, misal. Lalu dia bilang, kenapa sebabnya kamu mau interview tempat lain? Karena gaji saya kurang. Dinaikin gajinya? Bisa saja. Mungkin mustahil gitu kan. Tapi kita selalu bersangka buruk, bukan mustahil. Berkata yang benar aja. Ustaz mau tanya mengenai haid. Bila masuk waktu tertunda karena alasan tertentu, tapi ketika ingin sholat ternyata datang bulan, apakah sholat yang tertinggal itu menjadi hutang sholat yang harus dibayar? Kalau waktunya masih ada, misal azan duhur, seorang muslimah belum haid, dia kan masih punya kesempatan sholat sampai menjelang azan asar kan. Ini masih waktu, walaupun tetap lebih afdal sholat di awal waktu kan. Dia tunda, ntar dia jam 2 saya baru sholat gitu kan. Ternyata sibuk sampai menjelang jam 3, setengah jam lagi azan asar. Ternyata dia waktu mau sholat jam 3 haid. Apakah sholat duhurnya ini menjadi hutang buat dia? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena memang dia masih dalam waktu sholat itu. Sama saja datang haid sebelum asar 1 menit dengan datang haid di waktu awal azan duhur, sama saja. Karena masih di waktu sholat itu. Ya, jadi tidak ada kewajiban. Saya mau tanya, saya memiliki nenek yang akhir-akhir ini ada makhluk halus yang suka mengikutinya atau nempel pada bagian tubuh kanan nenekku. Nenekku suka merasa lemes, padahal nenekku hafalan Al-Qur'annya alhamdulillah. Namun makhluk halus itu tetap ada. Mohon solusi dari Ustaz Khalid. Jadi sebenarnya walaupun ada hafalan Qur'an, dan antum jangan heran, ada penghafal Al-Qur'an lengkap dan mengajar Qur'an pada saat di ruqyah, itu dia kena gitu. Ternyata ada sihir di badannya. Jadi setan bisa saja masuk ke badan seseorang. Caranya sederhana, ruqyah saja. Cuma satu cara, tidak ada cara lain. Pengajaran syari ruqyah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di tangan, gosokkan di tempat yang rasa tidak nyaman. Sering merinding di kuping kanan, sering merinding di kepala kanan, di pundak kanan, digosok-gosokin ayat itu yang sudah dibaca di telapak tangan. Tiap hari terus. Gak lama, insya Allah akan hilang. Insya Allah akan hilang. Sambil berdoa kepada Allah agar dihilangkan ya gangguan setan itu. Jadi setan itu gampang sebenarnya, tinggal diusir saja. Dengan cara kalau dia sudah datang ke tubuh kita sering mengganggu, mimpi buruk segala, di ruqyah. Gitu kan, kalau belum kita isti'adzah, kalau ada bisikannya kita isti'adzah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa diterimakah doa seorang muslim untuk orang non muslim yang sudah meninggal, misalnya kepala negara atau dai kondang? Kalau orang non muslim meninggal tidak ada namanya dai kondang itu. Mohon maaf. Bisa diterimakah doa seorang muslim untuk orang muslim ya. Saya mungkin yang kira tadi yang sudah meninggal, misalnya kepala negara atau dai kondang, bisa saja. Doa seorang muslim kata Nabi SAW terhadap muslim yang lain ala dhahril ghaib, tidak bertemu, maka pasti diterima. Pasti diterima. Jadi tidak ada masalah, insya Allah mustajab itu, diterima. Bolehkah anak perempuan memandikan bapaknya yang meninggal, anak laki-laki memandikan ibunya yang sudah meninggal dan sebaliknya? Tidak boleh. Ya, sudah pernah saya jelaskan dalam tata cara memandikan jenazah. Tidak boleh anak laki-laki yang sudah balig memandikan ibunya pada saat meninggal. Tidak boleh sebaliknya, ibunya memandikan anak laki-laki. Ya, bahkan ulama mengatakan bukan cuma sudah balig anak laki-laki ini, sudah sampai sinnur rusyd, umur yang bisa membedakan jenis kelamin, 7 tahun enggak boleh lagi anak ibunya mandikan anak laki-lakinya, gitu kan? Rusyd, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun. Yang lebih rajih sebenarnya 10 tahun, gitu kan? Karena dikatakan Nabi SAW ajarkan anak kalian sholat 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Kata-kata pisahkan di ranjang itu berarti mereka sudah bisa membedakan jenis kelamin sehingga dikhawatirkan terjadi waswas syaitan di umur 10 tahun. Maka lebih rajih dikatakan rusyd itu adalah umur 10 tahun. Maka kalau 10 tahun tidak boleh lagi ibunya mandikan anak laki-lakinya atau ayahnya mandikan anak perempuannya. Kalau masih hidup, apalagi kalau sudah mati sama jenazah, tidak boleh. Yang boleh memandikan lawan jenis itu pada saat jenazah hanya suami istri. Hanya suami istri, yang lain tidak boleh. Kakak sama adik enggak boleh, orang tua sama anak enggak boleh, dan sebaliknya anak sama orang tua juga enggak boleh. Ya? Suami istri boleh. Selain suami istri enggak boleh. Jangan lagi tanya kalau orang lain bagaimana, suami laki-laki perempuan, lebih haram enggak boleh, ibu sama anak aja enggak boleh gitu kan. Di lingkungan paling dekat rumah ada masjid sebuah apa ini? Pengamal tasawuf dan tarekat. Saya melihat mereka melakukan amalan-amalan bid'ah seperti zikir dengan nada tertentu sambil menari-nari. Saat sholat wajib, apakah wajib ikut berjamaah dengan mereka atau lebih baik sholat sendiri? Kalau sholat, jadi begini, sahkah sholat di belakang pelaku ahli bid'ah? Ini diantara ulama pendapat khilaf. Ada yang mengatakan sah, karena kita tinggal lihat perbuatan sholat yang sedang dia kerjakan itu sesuai sunnah enggak? Sholatnya ya, jangan dihubungkan dengan zikir yang dia lakukan tadi sebelum sholat. Ini dia berdosa kalau dia lakukan perbuatan bid'ah. Tapi kalau dia lagi sholat sesuai sunnah enggak? Kalau sesuai dengan sunnah enggak ada masalah, berarti sholatnya sah. Sama saya kasih contoh tuh hari, ada muslimah tidak pakai jilbab, tapi tiba azan dia bawa mukena masuk masjid, tutup auratnya rapi, sholat. Sahkah sholatnya? Sah. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi sholatnya sah karena syarat-syarat terpenuhi. Maka tinggal lihat syarat-syaratnya terpenuhi enggak sholatnya. Kalau sholatnya juga pakai menari-menari ya jangan, gitu kan? Ya, tentu jangan gitu. Kalau kita membicarakan aib seseorang maka dikatakan ghibah, dan kalau tidak benar aib itu maka dikatakan fitnah. Bagaimana kalau kita membicarakan aib seseorang tapi orang itu non muslim? Sama saja, tetap enggak boleh. Kecuali dalam keadaan yang saya katakan dulu, ada 4 keadaan di mana kita boleh menyebutkan aib orang lain. Yang pertama adalah istifta, minta fatwa. datang kepada seorang alim, bagaimana hukumnya ini, suami saya begini, istri saya begini, kita bahasakan, terpaksa nyebutkan aibnya, istri saya tidak tutup aurat, suami saya tidak sholat, suami saya selingkuh, istri saya begini, terpaksa disampaikan untuk mendapatkan fatwa, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kayak maksudnya kalau dia tambah-tambah berarti dia akan membuat fitnah nantinya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah istirsyad, itu minta petunjuk. Minta petunjuk, misal saya mau bertemu dengan seseorang di acara perkawinan, kemudian saya tidak tahu orangnya, tidak pernah lihat fisiknya, lalu saya datang ke acara perkawinan, saya tanya seseorang, mana Bapak Fulan? Dia bilang, itu yang di sana yang menggunakan baju hitam. Saya pada saat lihat ke arah sana, ternyata ada lebih dari 5 orang pakai baju hitam, saya nggak tahu yang mana. Lalu saya tanya lagi, yang mana orangnya? Itu semua pakai baju hitam. Oh, yang kepalanya botak misalnya, yang perutnya buncit misalnya, atau itu dia sebut untuk menjadi ciri, kalau enggak saya enggak tahu. Dan yang sedang menunjukkan ini tidak ada niat dalam hatinya hasud, tidak ada niat untuk ghibah, itu kan dia cuma betul-betul beli petunjuk, maka itu enggak masalah, itu kan. Yang ketiga adalah istinsah, nasihat, minta nasihat. Misal saya mau bisnis sama seseorang, kok tambah lagi. Baik. Saya minta nasihat, misal saya mau bisnis sama seseorang, saya enggak kenal si A ini yang mau bisnis sama saya, kan gitu. Lalu saya datang kepada si B yang kenal dia, saya tanya, bagaimana pendapat menurut Anda tentang orang ini? Maka si B boleh menceritakan yang dia tahu saja. Setahu saya orang itu pernah utang enggak bayar, setahu saya dia pernah bisnis tapi dia tidak jujur. Setahu dia saja, untuk supaya saya tidak terjerumus, gitu kan. Itu dibolehkan, itu namanya istinsah, minta nasihat. Anak saya dilamar seseorang saya tidak kenal, maka saya tanya kepada orang lain yang mengenal orang tersebut, maka dia boleh menyampaikan, setahu saya mereka tidak sholat, mereka keluarga yang tidak baik, selesai, gitu kan, itu boleh. Yang terakhir adalah kuna, kuna itu julukan, ya, julukan. Jadi misalnya penjual mobil, penjual bawang, gitu kan. Misalnya ada Ahmad penjual bawang, Ahmad penjual mobil, lalu diiklankan di masjid. Pak Ahmad mengundang makan, ada yang tanya, Ahmad siapa? Ahmad penjual bawang. Ya. Ahmad penjual mobil, dan itu terkenal, jadi julukannya dia, gitu kan. Kadang-kadang Indonesia kan diringkas, kita kan ini paling ahli meringkas-ringkas, gitu kan. Muhammad jadi Mat, gitu kan. Muhammad baik-baik namanya diubah, gitu. Nah sama ini, jadi penjual mobil dikatakan mobil, Ahmad mobil misalnya. Nah itu semua, selama yang sedang disebutkan namanya itu dan julukan tidak marah, maka tidak ada masalah. Empat ini yang dibolehkan. Selain ini gak boleh, termasuk orang non-muslim, gak ada hak kita untuk menceritakan aib orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik dari orang mukmin adalah orang yang selalu paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam sholat baju terangkat sehingga aurat terlihat, apakah sholatnya sah atau batal atau harus diulang? Kalau seandainya dia tahu auratnya kelihatan dan dia sengaja tidak menutupnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, misal kita lagi sholat kemudian ada bagian celana sobek di bagian paha, kita tidak tahu sebelumnya, mungkin tadi ketarik di motor, mungkin kena apa, kita nggak tahu. Habis sholat baru lihat, maka sah saja sholatnya, karena dia tidak tahu, hukum tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia sengaja, maka itu tidak sah, kalau dia tahu ya. Ustaz, saya membaca berita di internet merasa khawatir, karena banyak atau ada calon presiden yang diagendakan oleh orang-orang kafir untuk memimpin negara ini. Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim seperti kita untuk menghadapi pemilu di 2014 ini, dan jika orang yang diagendakan oleh orang kafir tersebut bisa memimpin negara ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim? Tentu kita paling pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh doa Anda. Semua yang hadir di sini punya hak berdoa, dan orang yang paling serendah pun ibadahnya di antara kita tetap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah pilihkan negara ini pemimpin yang baik. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, kalau saya kata Umar, tahu satu saja doa saya pasti mustajab, saya akan minta agar Allah memberikan pemimpin muslim yang adil, gitu kan. Jadi kita baik berdoa, jangan juga cuma termakan isu ya. Makanya saya selalu sarankan jemaah saya itu untuk tidak terlalu terbawa isu, apalagi kalau dekat pemilu, ini menjatuhkan, tidak usah perlu itu, tidak usah dipusingin dengan masalah itu. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita orang-orang yang baik, gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah Allah tidak jadikan ada pemimpin non-muslim yang memimpin kita. Dan saya rasa tidak mungkin mayoritas muslim di Indonesia ini sebodoh itu, karena akan membiarkan orang non-muslim memimpin kita sementara Allah melarang kita memilih orang non-muslim sebagai pemimpin gitu. Apakah benar bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah melaknat Abu Bakar, dan menurut pendapat orang-orang Syiah bahwa Ahlul Bait itu hanya Rasulullah SAW, Khadijah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan apakah benar? Saya terus terang tidak pernah mau memikirkan apa pendapat orang Syiah dan berdebat dengan mereka lagi, karena masalahnya pendapatnya sudah lain. Al-Quran sudah kurang, sahabat kafir. Masalah dia mau mengatakan Fatimah pernah melaknat Abu Bakar, dalam riwayat kita sebagai ahli sunnah yang punya sanad hadis, enggak pernah ada riwayat Fatimah melaknat Abu Bakar, belum pernah ditemukan masalah itu. Dan juga tidak pernah dikatakan dalam riwayat khusus ahli bait itu adalah Hasan, Husain, Fatimah, Khadijah saja, gitu kan? Karena dalam riwayat sahih dikatakan salah satu salawat yang kita baca kepada Nabi SAW, lafadznya adalah, Anda boleh baca ini hadis sahih di buku panduan doa kita itu ada. Itu kalau salah hadis riwayat Bukhari bunyinya begini. Selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya, ada salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya. Kata ulama, ini tanda bahwa saya istri-istrinya adalah keluarga Nabi SAW. Kan gitu. Sekarang di Indonesia kalau saya nikah dengan seorang wanita, masa tidak dikatakan ini keluarganya Ustaz Khalid? Kan akan dibilang keluarganya. Karena itu adalah istri saya, gitu kan? Dia adalah ibu anak-anak saya. Dia sudah berhubungan dengan saya, gitu kan? Kalau saya punya anak, walaupun misalnya seseorang punya anak dari wanita yang lain, maka otomatis istri yang dia nikahin pun sudah haram bagi anaknya, gitu kan? Sudah jadi mahram. Itu semua hubungannya istri sangat dekat, itu kerabat. Kata dalam salawat, ya Allah berikanlah salam kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya, gitu kan? Bagaimana engkau memberikan salam kepada keluarganya Ibrahim alaihissalam? Jika kita berada di tempat yang menurut orang banyak jinnya, kemudian kita merasa takut, apakah itu termasuk syirik? Bukan syirik, tapi itu yang diinginkan oleh setan. Jadi setan ingin kita takut, makin banyak orang takut, dia makin jadi-jadi, gitu kan? Jadi kita enggak boleh takut. Setan itu hanya satu senjatanya, membisik-bisikkan, hanya itu. Ditakut-takuti, diwas-waskan tadi, dibesar-besarkan masalah. Tapi kalau kau ke masjid nanti jauh, nanti begini, dibesar-besarkan masalah ibadah yang kita tidak kerjakan. Dan satu senjatanya, tepis, tolak saja. Audzubillahirrahmanirrahim, saya tetap mau. Mau bangun malam, ngantuk, nanti besok pagi nih, enggak, saya mau sholat. Lawan, kan selesai. Kita enggak usah terlalu lemah, karena itu memang musuh, gitu kan. Dan itu tidak syirik. Pada saat kita merasa takut tidak syirik, tapi jangan dilakukan karena takut tidak boleh kepada syaitan. Allah mengatakan Al-Mushrikin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada syaitan, tapi hanya takutlah kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Bagaimana hukumnya pernikahan jika si istri telah ditalak tiga kali oleh suaminya, namun masih tinggal satu rumah dengan alasan pada saat suami mengucapkan talak karena emosi, bukan niat untuk menceraikan, dan apa yang harus dilakukan jika memang telah terjadi? Jadi banyak bahas apa panjang bahasan ulama dalam masalah talak ini. Yang jelas kata Nabi SAW, jangan main-main di nikah dan perceraian. Enggak boleh. Suami enggak boleh iseng duduk, saya ceraikan kamu ya. Enggak boleh. Bercanda pun terjadi. Tinggal memang selisih di antara ulama bagaimana kalau suami itu cuma mengancam, memang dia bukan niatnya ingin menceraikan, tapi dia terlintas mengatakan saya ceraikan kamu, gitu kan? Yang lebih kuat pendapat mengatakan jatuh cerainya, gitu kan? Jatuh cerainya, dan itu jatuh satu. Walaupun dia mengatakan saya ceraikan kamu tiga, tetap satu saja dihitung, gitu kan? Tetap satu, karena tidak terjadi dalam waktu bersamaan kalau diucapkan sekaligus, gitu kan? Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu tiga, itu nggak terjadi. Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu satu, dia ulangi lagi saya ceraikan kamu dua, baru yang ketiga, maka itu baru terjadi. Dan saya heran dengan suami begini, ada apa kok cerai-cerai gitu? Ini niatnya nikah mau menceraikan, mau main-main, atau memang mau berumah tangga gitu. Jadi kalau niat nikah ya jalani, dan ini dunia cuma sebentar, untuk apa gitu kan, lalui saja, ya, lalui saja. Ada seorang subhanallah disebutkan dalam kisah nyata, ya ini di, saya tidak tahu tepatnya kapan terjadi, tapi kisah ini dinukil di kalangan para ulama, dan saya pernah dengar sendiri gitu. Ada satu orang syekh gitu, dia lebih dari 10 tahun belajar dengan gurunya di halaqah. Gitu kan? Di halaqah kayak kita nih pengajian gini dia belajar gitu. Setelah 10 tahun, gitu kan? Dia belajar, dia masih bujang waktu itu, kemudian dia bilang satu waktu saya pernah duduk sama setelah itu tentunya 10 tahun dia belajar, kemudian 10 tahun kemudian. Jadi ini kisah 20 tahun dari semenjak dia tuntut ilmu gitu kan. Pada saat dia sudah 20 tahun, 10 tahun setelah dia belajar dan dia berumah tangga, 10 tahun setelah itu tiba-tiba dia punya halaqah di masjid yang sama dan lebih ramai orang yang datang gitu. Ada satu muridnya datang nanya, "Syekh, apa amalan Anda ini sampai-sampai murid Anda lebih banyak daripada murid guru Anda sendiri?" Dia ucapkan kisahnya, dia bilang sebenarnya orang mukmin itu setiap kali datang cobaan yang berat padanya, kalau dia sabar, dia nikmatin prosesnya, dia yakin Allah SWT ini bentuk sayangnya kepada dia, membersihkan dosanya, maka akan Allah angkat derajatnya. Dia bilang, saya punya sebuah kisah. 10 tahun yang lalu, dia bilang, saya hadir di majelis halaqah syekh saya. Memang dia sudah cukup lama belajar, sudah faham gitu kan, sudah layak dia untuk mengisi pengajian juga lah gitu. Dia bilang, pada saat itu saya lagi duduk, lagi ngobrol sama guru saya, lagi ada masalah, saya ingin diskusikan, tiba-tiba ada satu orang, orangnya gagah, kulitnya putih, badannya tinggi, masuk ke masjid dan berkata, Syekh, saya ingin mencari jodoh buat anak perempuan saya. Apakah Anda punya seseorang? Kata Syekhnya, ini murid saya, belum menikah, gitu kan. Ditanya, apa kau mau menikah? Dia bilang, iya, saya mau menikah, Syekh. Terus anak muridnya ini bilang, saya waktu itu berpikir, anak perempuannya bapak ini paling seperti bapak ini kan gitu. Orangnya kan putih tinggi gitu, ya mungkin seperti ini kali. Jadi waktu ditawarkan apa kau mau nikah, dia bilang ya sama anak siapa, sama anak saya, kata orang tua itu. Dia bilang baik, saya setuju, kata anak muda ini gambarannya seperti laki-laki nih, seperti ayahnya nih. Lalu dia bilang dinikahkanlah. Ayah perempuan bilang sudah saya walinya, saya sudah izinkan sama anak, minta izin sama anak saya untuk menikahkan, maka saya nikahkan kamu. Datang dua saksi, syekhnya keluarkan anak ini keluarkan mahar, dinikahkan. Setelah nikah, kata si ayah mantu mertuanya ini, ayo ikut sama saya ke rumah, ikutlah ke rumah. Suruh duduk sebentar, lalu dibilang tunggu sebentar, saya akan suruh riaskan istrimu. Masuklah dia, disuruh rias istrinya. Setelah itu kata beberapa saat kemudian, kata orang ini cerita ya, saya lalu disuruh masuk ke dalam rumah saya. Rumah dia, saya masuklah ke dalam rumah, lalu saya masuk ke dalam kamar, layaknya orang akan bertemu dengan istrinya karena baru menikah gitu. Saya belum pernah lihat perempuan ini sebelumnya. Begitu saya masuk ke dalam ruangan kamar itu, saya menemukan ada 10 aib pada diri perempuan ini, yang satunya saja cukup untuk saya ceraikan. Artinya banyak sekali kekurangan fisiknya gitu. Sebagian orang yang menyanggapi kisah ini mungkin kulitnya mungkin ada luka, mungkin matanya rusak, pokoknya ada 10 aib yang sudah satu saja cukup membuat saya ceraikan. Lalu saya niat, saya melihat pun tidak ada syahwat saya, dia bilang gitu. Kemudian saya mau keluar dari kamar menceraikannya, tiba-tiba perempuan tersebut memegang tangan kaki saya dan berkata, saya minta satu, tolong jangan ceraikan saya, dia bilang gitu. Dia bilang, semenjak itu hati saya jadi lulu dan saya niat tinggal sama dia. Sampai 10 tahun dia menjadi suaminya, orang-orang gak tahu bagaimana istrinya gitu. Setelah 10 tahun perempuan itu meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Dia bilang, begitu istri saya meninggal, hari pertama Allah bukain rezeki saya, Allah bukain ilmu saya, berkahi semuanya. Ternyata cobaan yang datang tadi bisa membuatkan berkah. Bayangkan ini perempuan yang punya banyak kekurangan, dia sabarin. Ini cuma istrinya cerewet sedikit, istrinya cuma karena minta diantar, ceraikan. Kenapa harus cerai gitu? Perbaikin, nasihatin kan bisa. Nah, ini maksudnya. Apa hukumnya menuduh seorang wanita muslim berzina tanpa disertai bukti yang cukup, seperti apa azabnya? Itu ada dalam dosa-dosa besar kita ya. Kalau Anda yang pegang bukunya tentu bisa lihat ya, itu ada menuduh wanita baik-baik berzina. Itu bagian daripada dosa besar, tapi mohon maaf saya tidak tahu urutannya ya. Dosa besar ke-18 halaman 64. Ya itu Anda boleh baca dalilnya situ, jadi dalilnya tidak boleh, haram. Gitu kan? Itu haram, dosa besar dan hukumnya adalah dicambuk. Saya bukakan di sini halaman 64. Itu dalilnya disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 23. Nah, surah An-Nur ayat 23 dan termasuk juga dalam hadis Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan ayatnya ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Artinya dilaknat, diangkat berkah hidupnya, dan mereka akan dapat azab yang besar kalau tidak tobat sebelum meninggal. Dan ayat ini turun membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berzina bersama Safwan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan, fadzakara minha, beliau menyebutkan diantaranya kadzful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lengah berbuat zina. Jadi itu azabnya dan larangannya, bisa baca dosa besar ke-18 tadi halaman 64. Apakah berdosa bagi seorang muslim mengetahui kezaliman namun tidak berupaya untuk melawan karena takut? Ya kalau memang dia merasa dia bisa, punya kompeten, lihat perbuatan kezaliman, kemungkaran, dia harus pungkiri dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hatinya. Kalau dia takut, dia tidak bisa melawan karena power yang terlalu besar misalnya, atau keadaan fisik dia yang sakit atau apa saja, maka enggak berdosa, enggak masalah. dia cukup pungkiri dengan hatinya. Karena memang wajar manusia bisa saja punya rasa takut gitu kan, hal-hal tertentu. Tapi kalau dia ingkar mungkar, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan dukungan kepada dia. Apakah hukumnya memakan makanan haram jika tidak mengetahui? Contoh makanan instan yang ada label halalnya namun ternyata di dalamnya mengandung barang yang diharamkan. Itu dimaafkan secara hukum. Dimaafkan secara hukum, apalagi memang sudah dikeluarkan label halal. Kalaupun ada komposisi haramnya di dalam, maka tetap berefek ya. Tetap berefek ke tubuh kita. Sebagaimana pernah saya bilang, segelas racun diminum dengan kondisi kita tidak tahu pun tetap berefek kepada kita. Jadi butuh pembersihan nanti. Nanti akan ada pembersihan dosanya dengan mungkin dengan cara penyakit, mungkin dengan cara Allah berikan cobaan, ditipu atau apa saja gitu. Apa hukumnya mengkonsumsi air pam? Seperti kita ketahui, air pam adalah air daur ulang yang mana berasal dari air sungai yang mungkin mengandung najis. Air sungai, air laut itu ngalir, air ngalir enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi daur ulang pun tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau air tergenang dan jelas ada najis di dalamnya. Apa hukumnya mengkonsumsi vaksin yang berasal dari zat yang diharamkan? Jika memang tidak ada lagi yang bisa dipakai selain zat tersebut, tetap tidak boleh. Kata Nabi SAW, Allah tidak ya menjadikan kesembuhan kalian, kesehatan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah penyembuhan dan kesehatan. Allahu a'lam dan alhamdulillah sudah selesai. Tentu saya berharap Bapak Ibu sekalian, antum tetap bisa hadir Selasa akan datang, walaupun saya tidak ada karena lagi umroh. Tapi saya akan panggil salah seorang ustadz ya yang bisa menggantikan saya. Saya harap semangat majelis ilmu tetap ada dan kita ketemu di Selasa yang setelahnya insyaallah. Dan sekali lagi juga saya ingatkan, kalau ada jemaah yang berpikir untuk umroh bersama saya, kebetulan ada kelebihan rezeki, saya akan umroh lagi insyaallah tanggal 8 April. Yang mau nanti kontak HP saya, daftar namanya, nanti saya daftarin sekalian di bersama dengan jemaah-jemaah lainnya. Di tanggal 8 April sampai tanggal 17 April insyaallah kita ada jadwal umrah lagi. Baik. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.